di dalam benaknya nanti kalau kita sudah berumah tangga, nanti kalau sudah kita bersatu, yuk kita melahirkan anak soleh. Itu semua dekat, kecuali orang-orang yang memang nikahnya hanya sekedar sambung syahwat dan sekedar hanya sambung badan dan tidak memiliki tujuan. Pada inti pernikahan yang dicanangkan oleh seorang muslim wal muslimah, fa'tu harzakum annasyidtum, itu al-harz, tujuan utama adalah anak. Namun yang menjadi permasalahan, banyak orang Islam ketika sudah saat mendapatkan anak, bingung anak ini mau diapain, atau cita-cita memiliki anak soalnya ternyata anak saya kok begitu. Lebih parah lagi, anak yang didapatkan menjadi pengganti orang tua, taat beragama, rajin sholat, cinta terhadap ilmu sama ulama. Bukan hanya dia orang yang sekarang ini mau sholat, tetapi sudah masuk ke dalam peranan degradasi moral, apalagi dirusakkan di lingkungan yang rusak. Ini yang sekarang terjadi. Apalagi di Indonesia, Masya Allah, kalau bicara membentuk, mencipta, mendidik anak soleh di Indonesia itu sudah hampir, saya selalu istilahkan, kita ingin menyimpan roti di tong sampah. Kira-kira awet tidak kami ke. Kita sekolahkan, kadang biaya mahal, diusah oleh gurunya atau teman. Apalagi sekolah di negeri. Saya bukan anti, saya tidak melarang, tapi mencoba untuk kita mengantisipasi sebelum pengaruh itu terjadi. Namanya guru, namanya sekolah negeri. Siapapun pengajar boleh ngajar. Bukan hanya sekedar muslim, non muslim pun boleh. Islam saja, si A boleh ngajar, Ahmadiyah boleh ngajar. Bahkan aliran kebatinan Dharma Gadul Gadul Jumun bisa ngajar. Apalagi teman duduk anak kita, kalau di bangku sekolah umum ada anaknya ustaz, ada anaknya kiai, ada anaknya bandar togen, ada juga anaknya dukun. Semua bareng-bareng mempengaruhi anak kita. Jangankan seperti itu, yang sudah kita sekolahkan di pesantren, plus lagi kita ambil-ambil pesantren sawah pun, masih banyak orang tua gagal untuk menerima anak soleh. Makanya saya tegaskan di sini, kalau ada orang bicara masalah anak soleh, kemudian terbersih di dalam benaknya, anak saya tidak akan mungkin menjadi anak soleh kalau enggak saya masukkan pesantren. Kalau itu yang terjadi, keliru kesimpulan. Orang tua keliru di dalam menyimpulkannya. Kenapa yang sekalian? Ternyata pesantren tanpa dikontrol orang tua bisa saja ada beberapa anak yang di rumah dibiarkan oleh orang tuanya nonton televisi, membaca majalah sekuler atau nyuri-nyuri kesempatan melihat VCD-VCD atau mungkin mendengarkan musik, apalagi sekarang sarana prasarana teknologi sangat terbuka, ada internet, ada Facebook, ada HP, ada macam-macam yang anak bisa membuka. Kalau zaman dulu harus dia datang ke tempat warnet atau ini, anak bisa buka internet. Sekarang maaf agak sedikit jorok di kamar mandi, di mana saja, sehingga orang tua sekarang semakin kewalahan mencipta anak soleh. Makanya di Indonesia, saya kasih contoh sedikit. Ya, kita sudah memasukkan anak saya di Imam Bukhari. Itu setiap seminggu itu telepon berganti, yang saya, yang istri saya, seminggu bisa 3-4 kali. Bukan kita, alhamdulillah, insyaallah kurikulumnya bagus dan yang lainnya, pasti anak saya baik. Belum tentu. Kontrol bagaimana sekarang ini, intinya perlu diketahui, Islam di dalam memperhatikan pendidikan anak tidak hanya memandang satu sisi saja, umpamanya jasa dia, tidak, atau hanya sedikit, hanya sekadar emosional, tidak, bahkan akalnya, rohaninya, bahkan hatinya, emosionalnya, dan jasadnya harus tumbuh berkembang dengan baik. Ini kita kontrol. Contoh aja, ibu-ibu sekalian, kontrol masalah hafalan anak. Hafalan Quran, kita kontrol, karena anak mungkin cerita sama kita, ketika kita telepon, gimana Al-Qurannya sudah hafal berapa? 28 juz, Abi. Tapi ternyata 28 target, bukan 28 apel. Nah, bisa enggak mengulangi 28? Nah ini, kita kontrol. Terus kemudian dari sisi suruh, hubungan sama gurunya, ada kelas enggak? Hubungan sama anak teman-temannya, karena ini nanti yang paling berpengaruh. Karena kalau ibu bapak sekalian memperhatikan pendidikan anak soleh, pandangan anak soleh itu cuma nominal-nominal, nomor-nomor yang ada di rapor, sangat-sangat kecil kita pilih anak kita berhasil dan sukses. Bapak ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan anak kita ini disebut di dalam Al-Quran dengan bahasa Samratul Qalbi. Mari kita perhatikan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin di dalam buku yang sudah ada yang punya lagu, ada yang makan untuk Muhammad Suhaib? Belum? Oh belum, yaudah nanti aja. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis kursi, idza mata waladul abdi, kalau anak hamba meninggal dunia, qala Allahu li malaikatihi, Allah mengatakan kepada malaikatnya, qabattum walad abdi, engkau tarik nyawa anak hambaku. Fayaquluna, malaikat menjawab, na'am. Fayaqulu, Allah menanyakan lagi, qabattum samrada fuadihi, kau tarik nyawa buat hatinya. Nah, inilah buat hatinya. Kenapa dibatakan samratul qalb? Karena ini Bapak Ibu sekalian, coba kalau kita dengar tetangga sakit, paling kaget cuma sejam. Atau bukan kaget ya, oh iya loh. Coba kalau kita dengar anak yang sakit, berapa hari bu? Setiap saat. Iya. Kalau awal paman mbak meninggal dunia. Subhanallah. Alhamdulillah. Apa? Gimana pengucapannya kalau ada orang meninggal dunia? Loh, gak pernah ada orang meninggal. Atau gak pernah datang orang meninggal. Kondangan gak berarti. Kalau ada orang meninggal, ucapannya apa? Ya, apa-apa. Sama. Gimana, Bu? Salah apa benar? Ada benarnya, ada salahnya. Ini saya ingin sekali luruskan. Kalau yang sekarang mendengar berita musibah kematian keluarga, yang ibu sampaikan tadi benar. Inna lillahi, alhamdulillah dulu. Nanti dalilnya di sini. Ya, kita teruskan aja biar langsung nanti. Qabattu zamrata fu'atika wa tarifu hatinya fayakuluna kata malaikat na'adhiya. Fayakulu Allah mengatakan, mada qala abdi, apa yang disampaikan oleh hambaku? Qabit fayakuluna, mereka mengatakan, hamidaka, memujimu. Berarti, alhamdulillah, wastarja'aka, dan mengembalikan kepadamu dengan mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, ketika mendapatkan nikmat dianjurkan alhamdulillahilladzi tatimmu bihi as-solihat, dan kalau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, alhamdulillah ala kulli halin. Inilah tingkat tinggi orang di dalam menghadapi musibah. Karena dalam menghadapi musibah ini saya jelaskan juga panjang lebar di dalam kitab saya yang paling akhir, sunnah-sunnah setelah kematian. Jadi sikap seorang muslim ketika menghadapi musibah, satu, sikap protes, tidak terima dan mengeluh serta meratap. Inilah sikap yang paling jelek. Kemudian yang keduanya adalah sikap sabar tanpa ada tidak terima, atau dalam bahasa kita itu meratap, niyaha. Nah yang ketiga inilah yang paling baik, hamidaka, rela menerima bahkan bersyukur. Bersyukur artinya bukan alhamdulillah bapak saya mati, tidak, alhamdulillah nikmat Allah yang tersisa masih lebih banyak daripada yang diambil. Itulah hamidaka wa tarja'aka. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Ini sikap yang paling bagus untuk yang kena musibah. Pak, bisa dikasih air panas. Ini mau berangkat ke sini, atau bila, jadi Masya Allah, suaranya jadi tersendal-sendal. Nah, ya, ini sikap yang kena musibah. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada Ummu Salamah saat Abu Salamah meninggal dunia, faquli inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan min. Tapi kalau sekarang yang mendengarkan musibah itu orang lain, apa yang dibaca ibu-ibu? Nah berarti rata-rata masih inna lillahi semua ini ya? Oh berarti doa takzir gak pernah kebaca ya? Dianjurkan untuk membaca lillahi ma akhad, ya, lillahi ma akhad wa lahu ma, lillahi ma afa wa lahu ma akhad, wa kullu shay'in ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasir. Yang diambil, yang diberikan oleh Allah, yang diambil juga oleh Allah, hendak dan masing-masing punya batasan tertentu, hendaknya bersabar dan cari pahala. Ini yang datang menghibur alias ta'ziah, alias yang tidak terkena musibah. agak dijauhin aja Pak, kuarter nanti. Nah, di situ. Itu kuarter sekalian. Kalau semua innalillahi, siapa yang ibu? Siapa yang sekarang tenang musibah yang harus bersedih? Mana yang sekarang datang menghibur? Nah, ini. Jadi kalau sekarang ada dengar temannya, tetangganya itu mengucapkan, jadi gimana bu? Udah apa? Lillahi, lillahi ma a'ta wa lahu ma akhar wa kullu shay'in ila ajalin musamma falyastasbir walyatahasib. Ini doa, doa tahsiyah. Nah, kembali lagi ke tema kita, siapa yang bisa melakukan itu ketika anaknya meninggal dunia? Ishamidaka wa tarja'aka alhamdulillah ala kulli halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata ini? Fayaquluna, fayaqulu maksudnya Allah mengatakan kepada malaikat, ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan rumah di surga, wa sammuhu baital hamdi, namai rumah tersebut baitul hamdi. Kenapa ibu-ibu sekalian? Pahala besar, balasan besar diberikan ke orang tua. Diberikan kepada orang tua yang ditinggal anaknya meninggal dunia, karena tidak semuanya siap dan karena anak itu samratul qalbi. Kalau sekarang orang ditinggalkan ayahnya, ibunya, bisa hilang dalam waktu seminggu. Bahkan 3 hari tidak rata, makanya kita rahasia diberikan kesempatan oleh Islam. Berapa? Ibu? Kalau suami yang mati, berapa hari? Berapa bulan? Iya, masa idahnya berapa? Iya, 3 bulan. Itu mah ditinggal kerja. Mencer pernah kalau begitu. Berapa bu? Ini kalau tidak siap ditinggal suami meninggal. Itu jadi berarti mintanya ibu dulu yang mati ya. Ya. Jadi 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Tapi kalau sekarang yang meninggal istrinya, suaminya berapa hari bu? Gak perlu. Ada sebagian ibu-ibu protes katanya, enak hasil-hasil. Kalau sekarang kita yang meninggal, kalau suami meninggal, kita disuruh nunggu 4 bulan 10 hari. Kalau yang kita yang meninggal suami gak nunggu. Ibu, gak meninggal aja boleh nikah? Ngapain nunggu 4 bulan? Gak meninggal aja boleh nikah? Kan gitu. Jadi kalau si perempuan nunggu 4 bulan 10 hari ini, kalau laki, gak laki aja gak perlu nunggu. Ibu, maksudnya di sini idahnya seperti itu. Nah, alasannya dijelaskan oleh para ulama, kenapa perempuan disuruh untuk menunggu 4 bulan 10 hari. Ini sedekat-sedekat tambahan, tapi hikmah besar. Disebutkan oleh Imam Siddiq Hasan Khali dalam kitab tafsirnya Fathul Bayan, ketika menjelaskan ayat ini di dalam surat Al-Baqarah, karena rata-rata janin itu ditiup umur 4 bulan. Karena bisa saja orang pada waktu meninggal dunia berhubungan, umpamanya berhubungan suami istri malam paginya meninggal. Ya, kalau Allah mungkin kena kecelakaan dan lainnya. Nah, ini ditunggu sampai 4 bulan. Supaya apa? Supaya jelas rahim ini bebas dari anak Kalau memang sudah bebas diizinkan untuk menikah, kalau tidak pasti ketahuan 4 bulan. Nah, diberikan 10 hari untuk memberikan tenggang, barangkali ada bayi yang terlambat. Atau laki dengan perempuan itu, kalau laki lebih cepat daripada perempuan. Kalau laki 4 bulan itu sudah bikin rata-rata, tapi kalau perempuan kadang-kadang agak lambat 10 hari, sehingga dengan waktu inilah bayi betul-betul mau laki mau perempuan, mau singkat, kurang singkat, kalau memang di dalam perut itu ada anak, insya Allah sudah terlihat. Sehingga perempuan disuruh ikat 4 bulan 10 hari sambil juga ya, sambil juga diberikan satu kesempatan untuk melepas pelan-pelan. Ya, namanya orang rumah tangga sekian tahun gak ada kenangan, gak ada nostalgia, itu namanya rumah tangga musafir gitu kan. Makanya dikasih waktu, sehingga dalam waktu itulah kalau seandainya perempuan menikah lagi sudah siap untuk berganti layar, untuk berganti wajah, untuk memulai hidup baru dengan suami baru sudah siap. Itu pun tidak semua orang. Nah, kembali lagi kita ke dalam sama tubuh itu suami, tapi anak ibu-ibu sekalian itu sampai bertahun-tahun masih terukir di dalam hati. Bahkan saya punya jemaah akhirnya meninggal dunia karena ditinggal anak. Setiap saat ketemu saya ngaji, Ustaz, perut saya segala mahnya naik. Pokoknya kalau selalu ingat anaknya langsung naik, jantungnya kumat. Ini menunjukkan bahwa anak ini semua Tuhan. Sehingga Allah berikan balasan, masya Allah, disuruh memberikan suatu, disuruh Allah kepada, maaf, Allah menyuruh kepada malaikat, wahai malaikat, bangunkan ini hambaku rumah di surga, dan diberilah nama Baitul Fundi. Dalam hadis yang lainnya disebutkan, ma min muslimaini yamutu lahuma salasatu auladin lam yablughu al-shamsa illa adkhalahum Allah ta'ala al-jannata bi fadlihi minhu wa rahmah. Tidaklah ada dua orang muslim suami istri ditinggal anaknya tiga-tiganya meninggal dunia sebelum balik, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada kedua orang tuanya, masuklah surga kedua dua kali berdua murni karunia dan rahmat Allah. Maksudnya ada orang yang ditinggikan tingkatan surganya. Jika orang tuanya bertanya-tanya dari mana ini semua, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, istighfari waladika laka karena istighfarnya anakmu kepadamu. Inilah fadilah faedah punya anak. Makanya ibu sekalian, bapak ibu sekalian, terutama umat hadis ini saya tekankan bahwa tidak ada orang yang rugi karena punya anak. Jadi jangan sampai ada terbersih enggak senang punya anak, apalagi dua anak cukup. Itu enggak benar. Bahkan kalau saya sarankan semakin banyak semakin bagus, cukup-cukup bisa 15. Jadi kalau 15 itu ngirim baju satu aja sudah 15 baju. Kalau bapaknya dikirim sarung satu, 15 sarung. Sudah, setiap hari raya sudah bisa buka toko, baju. Belum lagi kirim duit, satu orang 1 juta, masya Allah. Enak. Kalau sakit, nungguin giliran satu, itu jatuh-jatuhnya 15 hari sekali. Masya Allah, nikmat. Anaknya cuti cuma sebulan sekali paling. Tapi kalau sekarang anaknya cuma dua, yang satunya idiot, yang satunya pincang, entah ya. Habis, ada yang satunya di Qatar, yang satunya lagi di Saudi, udah sakit sendiri ya. Nah inilah, hadirin sekalian, fadilah, keutamaan anak, apalagi plus, masya Allah, anak yang kita lahirkan soleh. Dan tolong ucapkan ibu, ini rahasia ya. Anak itu semakin sedikit, semakin repot, semakin kolokan. Kenapa? Karena ada dominasi kasih sayang. Tapi kalau semakin banyak, itu semakin ada kemampuan dari anak objektif memberikan bagi-bagi kasih sayang dengan saudaranya. Makanya lihat tadi Bu, ketika kita punya anak satu, beda dengan dua. Wah, kalau satu, pokoknya kenapa? Monopoli kasih sayang dia. Pokoknya ibu saya ini milik saya sendiri, bapak saya milik saya sendiri. Nanti kalau sudah hampir yang kedua, sudah mulai bagi-bagi. Wah, ini kan bukan ibu saya sendiri, ini ada adik saya. Semakin banyak, Masya Allah, makanya lihat aja. Ketika kita anak satu, beli rambutan, beli buah-buahan, satu tangkai, habis sendirian, Masya Allah. Seenak-enaknya kan, mau dimakan, mau dilimpah, mau dibuang. Coba kalau sekarang, beli rambutan, satu tangkai, anak 10, bagi-baginya 2, itu habis. Dan berapa? Masya Allah. Dan anak itu kalau kita bikin enggak enak ya, sebetulnya enggak ada yang enggak enak. Kalau kita bikin enggak enak, ya susah-susahnya kalau kita merasa disusahin anak ketika saat kecil. Kalau sudah pada kecil, Masya Allah, saya pernah namu di apa namanya Jogja. Ada salah seorang Indonesia yang sudah warga negara sana, anaknya itu kalau enggak salah 17. Itu sudah pada gede mencar semua. Dia merasa gak punya anak. Coba bayangkan. Ibu katanya gak punya anak. Coba 17. Habis gak ada di rumah. Gak ada siapa-siapa. Ini coba kemudian, apalagi anaknya soleh, bagus, terdidik dengan baik. Nah, oleh karena itu, di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menegaskan al-waladu, nah inilah kalau tidak soleh, makanya waspadai terhadap fitnah anak. Anak itu kata Rasulullah SAW, al-waladu samratul qalbi. Al-waladu samratul qalbi, anak itu buah hati. Makanya sering saya tegaskan, anak itu buah hati, belakang jiwa, kebanggaan orang tua. Bahkan Hanaf bin Qais ketika ditanya tentang anak, kata dia, anak kita adalah ibarat buah hati, belakang jiwa kita. Kita seperti langit siap untuk menaunginya, dan seperti bumi siap terhina untuk diinjak. Dan kita siap untuk menjadi penangkis mara bahaya. Wahai orang tua, kalau kamu dimintai oleh anak sesuatu, jangan ditolak dan penuhi kebutuhan hidupnya. Insya Allah, suatu ketika dia akan berbakti kepadamu dan tidak menginginkan kematianmu. Tapi kalau sudah orang tua itu balik, tidak adil menyia-nyiakan anak, Masya Allah, itu dia hari menginginkan anaknya. Apa? Harus bapak ini mendingan mati. Nah, itu kan Masya Allah. Dan kisah hidup, makanya sampai saya tulis buku Kalau Ucapkan Cerahkan Aku. Itu sakit banyaknya kasus, sulit keluar konsultasi ini dan yang lainnya. Akhirnya daripada banyak konsultasi ngomong ini, udah kita kasih panduan buku. Ya ada ya Masya Allah, di antara kasus yang menarik buat saya ketika saya dakwah di penjara, ada seorang ibu masuk penjara gara-gara jualan maaf ya, rumput Aceh. Tahu ya rumput Aceh? Paham gak Bu? Ya gajah, anak berarti nyambungnya. Jadi pada saat saya mengadakan pembukaan, setelah ceramah begini ada yang datang. Ustaz, maaf saya ingin curhat. Ustaz, saya aslinya dari Surabaya. Oh, sama Bu, saya juga Jawa Timur. Ngomong punya ngomong, ibu ini masuk penjara, gimana ceritanya? Terus terang Pak Ustaz, saya sudah hampir 7 tahun ditinggal laki-laki saya. Coba tidak dinafkahi, kadang pulang minta duit, duit dikasih kasih susah-susah buat selingkuh. Astagfirullah, anak tidak diperhatikan. Akhirnya saya ingin bertekad anak alima saya ini jangan seperti bapaknya. Saya ingin masuk pesantren, saya ingin menjadi anak soleh, tapi apa daya biaya tidak ada usaha, terpaksa akhirnya saya berjual ganja. Makanya inilah fitnah orang tua, fitnah anak orang tua, banyak orang tua masuk penjara gara-gara anak, celaka gara-gara anak, bahkan nyawa melayang gara-gara anak. Maka dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, al-waladu sabratul qalbi, anak itu buah hati. Wa innahu majbanatun, sesungguhnya anak itu bikin pengecut orang tua. Wa mafrahatun, bikin bakhil orang tua. Wa mahzanatun, dan bikin susah orang tua. Masya Allah. Coba majbanan bikin pengecut. Mau jihad, ada panggilan jihad umpamanya, kalau jihad sudah masyruh, mungkin anak saya masih disukuhi. Jangan kan gitu, jangan kan jihad ya. Kadang-kadang Masya Allah, hanya ngaji, hanya dakwah, hanya berkiprah di masjid. Yang namanya dakwah itu kan banyak resiko, apalagi di Indonesia panen teroris ya. Wah, nanti kalau saya dituduh teroris, anak, nah anak dakwah tuh, gimana ya anak saya? Tidak usah serius-serius ngajinya, tidak usah nimbrung-nimbrung, tidak usah aktif-aktif. Nanti saya kalau jadi aktivis masjid dituduh teroris, anak saya masih kecil-kecil, anak saya. Sekarang yang istri saya, kenapa? Istri mencari lagi katanya, untuk anak jaga. Itu laki-laki, ya bu ya. Ya bu, percaya tidak bu sama laki-laki bu? Alhamdulillah masih percaya, alhamdulillah. Anda masih dipercaya itu. Wa innahu majbanatun pengecut. Wa mangkhonatun bikin bakir orang tua. Sekarang mau infak, aduh anak saya bulan depan bayar semester. Mau sodako, aduh anak saya belum beli bagian ini, bagian itu. Mau sekarang mungkin infak, aduh anak saya ini belum punya rumah ini. Sampai akhirnya, sampai anak pada gede, sampai ini tidak ada kesempatan peluang. Tetap wafat makwal makhalatul. Demi anak, maka Masya Allah ada satu kisah sangat menarik. Jadi inilah kata orang ada benarnya. Orang tua kalau kaya, anak menjadi raja. Tapi kalau sekarang anak yang kaya, orang tua jadi pembantu. Ada satu kisah menarik ya. Ada anak yang menurut takaran orang awam itu berhasil di Jakarta. Orang tuanya dari Wonogiri. Dengan begitu semangatnya ya, silaturahmi ke anaknya, membawa berbagai macam oleh-oleh ya, oleh-oleh kampung biasanya kan singkong, oleh-oleh uwi, pisang itu. Ya, sebetulnya kalau dibeli di jati negara itu enggak ada 100 ribu, tapi bukan 100 ribunya. Ini kasih saya ungkapan satu batang singkong sebagai bentuk kasih saya orang tua kepada anaknya yang ada di perantauan yang berhasil dengan satu tampilan yang sangat sederhana. Datang menginjak rumah, begitu hati-hatinya takut ngotorin keramik rumah anaknya. Coba lihat, kan kayak pembantu kan. Ini kalau pembantu datang di rumah majikan itu kan ya Allah, jangan-jangan apa jenis kloset pikirannya kamar mandi, kamar tidur, kayaknya pokoknya keliru-keliru lah gitu. Itu nyari tempat kejengah-jengah lalu kan gitu. Akhirnya Masya Allah, dengan mata berkaca-kaca dan ibu tetesan air mata bukan kesedihan tapi kebanggaan bahwa anak saya sudah seperti yang saya cita-citakan dan harapkan. Coba bayangkan satu gembiranya diungkapkan dari mulai pagi sampai sore, ngepel, nyuci, nyuapin cucunya dan kadang-kadang disuruh istirahat tidak mau. Subhanallah, bukankah ini pembantu? Tapi pembantu terhormat. Bahkan disuruh, bu, sudah istirahat atau tidak? Nyuapin cucunya begitu bakatnya, senangnya. Ngepel halaman rumah, nyiramin bunga semuanya. Bahkan lebih tuntas, lebih bersih daripada pembantu. Inilah kasih sayang seorang orang tua kepada anak. Makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa di dalam Al-Quran dan Sunnah itu banyak dilihatkan birrul walidain, berbuat baik orang anak kepada orang tua, bukan orang tua kepada anak. Sangat sedikit sekali, karena orang tua tanpa diingatkan oleh dalil sudah muncul kesadaran, sudah muncul niat untuk memberikan satu yang terbaik kepada anaknya. Jangankan sekarang manusia ya Pak ya, hewan saja sayang sama anak. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, Allah itu memiliki 100 rahmat. Satunya diberikan di dunia dan 99-nya nanti di akhirat. Dengan satu itu semua makhluk satu dengan yang lainnya berpegang dengan satu rahmat itu, sampai kuda tidak mau menginjakkan kakinya ke anaknya yang baru lahir karena rahmat itu. Insyaallah. Makanya lihat secara alami, secara naluri, bagaimana perjuangan hidup orang tua. Dan saya yakin juga masyaallah yang ibu-ibu semua ke sini dan dari Indonesia sampai datang ke sini, pikiran utama itu apa? Untuk anak. Secara umum untuk keluarga. Tetapi kadang orang tua rela berpakaian apa adanya, kadang di 2-3 helai. Tapi anak kadang-kadang memiliki beberapa pakaian, bahkan mungkin per minggu ganti. Inilah bagaimana orang tua secara naluri dan alami berbuat baik, memberikan satu pelayanan, pengasuhan dan penyayangnya kepada anak, sehingga Allah Rasulullah memberikan sifat wa innahu majbanatun, anak itu terkadang mungkin pengecut orang tua, wa marhanatun mungkin batin orang tua, wa mahzanatun, lihat ibarat tidak ada makhluk di siap bolong, ibaratnya tidak ada tanda-tanda hujan, tidak ada petir. Langsung orang tua dibikin kaget, anaknya tawuran, anaknya sakau, anaknya ditusuk temannya di sekolahan, semuanya ini membuat orang tua sedih. Bahkan tadi saya katakan kesedihannya bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kalau sekarang anak sakit, orang tua masya Allah semalaman bergantian tidak bisa tidur, apalagi orang tua perempuan. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyun nas ahaqqu bi husni suhbati, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak saya perbaiki, saya pergauli dengan cara yang baik? Rasul menjawab, yang pertama siapa? Ummukah, ibu kamu? Summan, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasul jawab lagi, ummukah, ibu kamu? Kemudian summan, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummukah, ibu kamu? Bahkan keempat bapak kamu. Kenapa ibu mendapatkan jawaban sampai 3 kali sementara orang tua laki-laki sekali? Disebutkan oleh Imam Ibn al-Dhafar, karena ibu atau kaum wanita atau orang tua perempuan memiliki keistimewaan dan kelebihan 5 yang tidak akan mungkin dimiliki oleh orang tua laki-laki. Yang pertama, hamil dulu ya, proses kita urut dulu, hamil. Gak bisa diganti peran ini oleh laki-laki. Pak gantian dong, tahun ini hamil gue, capek, gak bisa. Kemudian lahir, masya Allah, bahkan lahir ini taruhannya adalah nyawa. Berapa banyak syuhada-syuhada yang karena meninggal dunia akibat melahirkan. Makanya diberikan titel oleh Rasulullah, syahid fil akhirat, tapi tidak di dunia. Makanya Imam Nawawi itu membagi syahid itu ada 3. tidak ditanya macam syarat mengatakan itu syahid di dunia wal akhirah, yaitu syahid mati di medan perang tidak melakukan suatu penyimpangan. Syahid di dunia artinya kita perlakukan perlakuan orang mati syahid tidak dimandikan, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, dikubur apa adanya. Syahid di akhirah dia mendapatkan balasan orang-orang mati syahid, di antaranya adalah dibangkitkan oleh Allah launuhu launu dam, nanti warnanya seperti warna darah dan baunya minyak mata suri. Ada orang yang syahidun fi dunya walisa fil akhirah, orang yang syahid dunia tak tapi akhirat tidak, yaitu orang yang mati syahid di medan perang tapi dia kasus umpamanya mencuri bahimah, maka di dunia syahid artinya kita perlakukan seperti orang mati syahid, tidak dimandikan, dikafani, tidak disolatin, dikubur apa adanya. Tapi di akhirat dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, nanti yang dicuri itu di kuburannya bisa berubah menjadi api, dan di akhirat nanti dikalungkan. Kalau berupa unta yang dicuri, untanya mengeluarkan suara. Kalau berupa sapi juga begitu, kalau berupa kambing begitu, sampai dia minta tolong. Nah, ini saya jelaskan dalam kitab saya Rintangan Setelah Kematian. Ya, bagaimana orang-orang nanti yang mencuri harta negara dihukumnya di alam kubur dan juga di mahsyar nanti. Nah, yang terakhir ketiga, orang yang syahidun fil akhirah wa laysa fid dunya, maksudnya secara dunia kita perlakukan seperti orang yang mati biasa, dimandikan, dikafanin, disolatin, tetapi nanti di akhirat statusnya adalah mati syahid, yaitu wanita-wanita yang meninggal dunia karena melahirkan subhanallah Allah. Ini yang jasa. Yang ketiganya, yang ini juga tidak bisa diwakili oleh laki-laki itu menyusui. ASI merupakan suatu makanan yang paling bagus, paling steril, paling lengkap kandungan gizi dan vitaminnya. Ini tidak bisa juga dilakukan oleh seorang bapak. Oleh karena itu, sang ibu diberikan kelebihan Allah sampai 3 kali. Dengan demikian, kita sekarang ini mencoba anak yang kita lahirkan, yang dikatakan oleh Allah inna ma'akwalukum wa awlalukum fitnah, dan juga surat Ali Imran ayat 14, sunjina linnazi hukul syahawati minan nisa'i wal badina wal fanatik, dan seterusnya itu kita cinta betul-betul. Karena tolong bapak ibu sekalian, ikhwan wal akhwatillah, ummahat sekalian, terutama anak itu sangat bergantung sama orang tua. Makanya jangan sekali-kali di benak kita peran penentu anak soleh adalah pesantren atau kiai atau ulama. Tetap Rasul mengatakan ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah. Tidaklah ada anak yang terlahir kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah, maksudnya alam Islam. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjizani, kedua orang tuanya yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Artinya menjadi orang soleh tergantung kedua orang tuanya, menjadi anak soleh juga tergantung kedua orang tuanya. Sehingga Allah juga memberikan satu penekanan di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka saya ingin tegaskan di sini, kalau begitu pintu itu harus kompak. Kompak ini bukan hanya sikap toh, kompak pemahaman, artinya antara ayah dengan ibu ini harus sama pemahamannya, standarnya. Jangan sampai ibunya pengen Islam ahli sunnah, yang ke bapaknya pengen sekuler, atau sebaliknya. Orang tua laki-laki ingin anaknya itu bermanhaj salaf, memiliki suatu pemahaman yang lurus, ternyata ibunya sekarang pengen ya Islam gak usah keras-keras, mau berat aja. Ini berbahaya. Apalagi ibu, saya kira di sini rata-rata ibunya kerja atau enggak? Enggak kerja ya? Berarti banyak waktu di sini. Kerja juga. Kerja apa? Oh, dari rumah. Saya ingin tanya, pertanyaan saya mendasar. Kalau di rumah ngapain aja, Bu? Nah, paling nomor satu televisi. Iya. Enggak, terus apa? Shopping. Jujur, Bu. Jujur jelek lebih baik daripada dusta bagus. Ya, Pak Budi. Maksudnya gini, Bu. Saya melakukan kejelekan ngomong jujur itu lebih baik daripada kaya-kaya bagus tapi dusta. Nah, itu jujur jelek, dusta bagus. Mana yang lebih bagus, Bu? Bu, ini ada orang, ada orangnya ya. Bu, jujur jelek, dusta bagus. Mana yang lebih bagus? Jujur bagus. Ini pinter memang. Pinter, Masya Allah. Baik. Ada masalah aktivitas saya ingin kasih. Tolong ibu-ibu. Syauqi mengadakan al-ummu madrasatun in a'adattaha a'adatta sya'ban tulibal a'rab. Ibu itu laksana sekolahan. Kalau kau siapkan dengan baik, maka akan mengeluarkan generasi lulusan-lulusan yang hebat tangguh. Nah, saya ingin kasih jadwal harian, jurnal harian ibu-ibu. Ya, minimal ini sebagai perimbangan ya, tidak harus ibu nanti merubah semuanya, tapi kira-kira alternatifnya seperti ini. Kita sekarang awali sejak mulai subuh, sholat subuh. Sholat subuhnya jam berapa? Jam 7. Masya Allah, hebat ya. Jam berapa? Sekarang 4:30, enggak ibunya jam berapa? 4:30 juga, ya itu. Saya enggak tanya jago, saya tanya ibu. Ibu sebelumnya jam berapa? Ah, jam 5, ada yang jam 4:30, ada yang jam 5:30 ada? Ada jam 6? Ada yang enggak sholat ya? Pinter, Masya Allah. Pinternya aja ya. Oke. Jadi kita bangun jam 4:30 sholat subuh. Syukur-syukur Masya Allah. Kata Rasulullah, alaikum biqiyamil lail, jagalah qiyamul lail, fa innahu da'us shalihin. Karena itu tradisi yang dibiasakan orang-orang sholat. Kalau tidak pun sebelum kalian kita sholat, dia tidak kena 5, 3, kena 3, 1. Ya, kira-kira bangun jam 4 lah kan. Jam 4, wudu, melakukan tahajud, ya, melakukan qiyamul lail. Ya, kalau tidak bisa, 1, 2, 3 aja. Subuh, langsung kita melakukan sholat. Sholat kita awali dengan sholat rawatibnya, yaitu rak'atul fajr, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, rak'atul fajr khayr minat dunya wa mafiha. Dua rakaat fajar alias rawatibnya itu lebih baik dunia seisinya. Dan tolong ibu, setelah terbit fajar tidak ada sholat sunnah kecuali dua tok, jadi jangan banyak-banyak. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, la sholata ba'dal fajr illa rak'atain, tidak ada sholat setelah terbit fajar kecuali hanya dua rakaat. Jadi cukup dua rakaat saja, jangan banyak-banyak. Nah, setelah itu kita tanpa adzan, tanpa qomat, menurut pendapat yang rajih, walaupun di sana ada ikhtilaf di antara para ulama, apakah seorang wanita itu harus adzan qomat. Tapi kalau seandainya kita bolehkan, itu cukup qomat saja. Tapi menurut pendapat yang rajih yang kuat, la adzan wa la iqamah, langsung kita sholat. Dan kita tidak usah jelaskan ya, nanti insya Allah kayaknya ada jadwal khusus untuk menjelaskan tentang sifat sholat secara ringkas ya. Setelah salam kita berzikir ya, sudah berzikir setelah sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. اللهم أنت السلام وإنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير كالسر الصفر كلي terus la haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa la ilaha illallah wa la ni'mata wa la fadlu الدين ولا كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أسررت وما أنت أعلم به مني. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. Setelah itu kita baca subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dilengkapi 100 la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahumdu wa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu diakhiri dengan membaca ayat kursi, syukur-syukur. Ada mu'amidatai 3 kali. Ini dikir setelah sholat lengkap, sudah tidak usah banyak-banyak dan tidak usah mengangkat tangan, karena dikeluarkan ayat dan telah dikasihkan oleh Syekh bin Baz, termasuk bid'ah di dalam sholat adalah berdoa mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan setelah sholat wajib. Ada sholat fardu tidak ada menit, sholat sunnah tidak ada masalah, yang tidak boleh sholat fardu. Nah habis itu, kalau memang tidak melayani suami dalam arti maksudnya menyiapkan anak sekolah atau mempersiapkan suami mau kerja, maka kita sejenak berpindah tempat untuk dikir pagi. Dikir pagi sudah apa Bu? Hah? Gak apa juga? Terus apanya apa ini? Ya, diapalkan sedikit paling 15 menit ya. Pikir pagi asbahna wa asbahna kumillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wa ta'ala syarika wa anna muhammadin abdullah rasul. Allahumma inna nas'aluka khairaya dal yawmi wa khairu ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma dal yawmi wa syarri ma ba'dahu dan seterusnya. Allahumma bika asbahna wa bika aksayna wa bika nafiyah wa bika nafiyah wa bika nafiyah. Itu tidak habis. Sudah. Setelah itu kita melakukan aktivitas rumah, ya, membersihkan, ya, masa-masa semuanya. Nah setelah selesai mengerjakan pekerjaan rumah, termasuk mungkin nyuci dan yang lainnya diselesaikan. Jangan sampai ibu, prinsip ini bukan saran saya. Ini sarannya Abdullah ibn Umar. La tu'akhir amal yawmi ghad. Jangan kau akhirkan amal hari ini untuk besok. Cucian ditumpuk pasti akan lebih susah. Kadang-kadang masya Allah baunya ngalahin ini ya. Apalagi kaos kaki, kapok dalam, macet dari satu, ditumpuk dua hari, masya Allah ikan lele nggak bisa hidup. Nah ini langsung. Nah setelah selesai semua, ya ada dikit-dikit umrah lah. Kita sholat duha, ibu-ibu sudah biasa sholat duha? Insya Allah. Berapa rakaat? Ada yang dua, ada yang empat, ada yang enam, cukup. Adapun delapan, ini masalah ikhtilaf di antara ulama. Kalau sholatnya Rasulullah pada saat waktu Mekah itu duha, maka maksimal 9 sholat duha adalah 8. Kalau tidak, maka maksimal adalah sholat 6. Tapi intinya, wallahu a'lam bishawab, kalau sekali-kali kita 8 tidak ada mengapa. Tapi kalau sekarang jumlahnya 12, tidak ada, bahkan tidak benar. Jadi tidak benar riwayat yang mengatakan jumlah sholat duha itu 12 dengan patokan sabda Rasul, man shalla itsna asyratan minat duha banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat sholat duha, maka Allah bangunkan rumah di surga. Ini riwayatnya adalah palsu. Jadi tidak benar. Jadi 2, 4, 6, sampai 8. Dan 8 ini sandarannya sholatnya Rasulullah waktu Mekah. Tapi ulama yang menolak bahwa 8 rakaat ini bukan sholat duha, karena waktu Mekah itu bukan sholat duha, tapi sholat syukur akan kemenangan waktu Mekah yang pas dilakukan Rasulullah pada waktu duha. Itu aja permasalahannya. Okay. Ibu, Diterusin enggak boleh? Ya, terus. Terus enggak nih? Oh, kok kayaknya udah mau pulang nih? Pada rame. Jadi kalau ibu pada rame ini mau peringatan, Pak. Peringatan maksudnya sudah selesai. Oke, diterusin ya. Sampai mana tadi? Surat duha ya. Setelah surat duha, usahakan tidur peilula, ibu. Ya, tidur peilula. Ini tidur sangat bermanfaat sekali. Jangan sekali-kali tidur setelah subuh, jelek. Wanita yang biasa sholat tidur itu badannya jelek, kulitnya jelek, dan gambarnya bundar. Sudah belum umur 40 sudah gelondong. Ini mangan turu mangan. Ini namanya maktur dulu ya, mangan turu. Kalau di sini jadi statusnya maktur yang mendingan ke Indonesia, ya mangan turu ya. Nah, hadirin sekalian, usahakan tidur kailulah, yaitu tidur yang sangat dianjurkan Rasul, karena ini manfaatnya satu, mengendurkan syarat. Karena dari mulai pagi kerja itu biasa kerja, terus kemudian efektifnya sama dengan tidur pagi 4 jam, setengah jam kailulah. Dan ini juga poinnya yang sangat bagus lagi, sangat bagus untuk perkembangan syaraf wanita, sehingga bikin wanita awet muda. Syarafnya tidak gampang, tidak cepat jebol. Kadang-kadang ada wanita subhanallah, pikirannya dibikin tegang, ngadepin hidup bikin stres, terus jarang tidur ini, akhirnya apa? Masya Allah, umur 37, muka 73. Harus banyak. Berapa? Umur baru 37, muka 73. Nah ini kenapa di ini? Makanya tidur itu baiklah sebelum tidur, sebelum tidur. Nah, pas zuhur selesai, nah mulai mengerjakan pekerjaan yang masih belum selesai, kerja rumah, mungkin ada anak, TVA-nya, ikroknya, kalau memang perlu dievaluasi, kalau enggak selesaikan kerjaan itu dulu. Nah nanti pada asar, pada asar ini diurusin anak. Tolong ibu, ada komitmen. Masya Allah, Imam Syafi'i itu hafal Al-Quran bukan karena dia itu sekolah di sekolah favorit, dan bapak ibunya juga bukan orang yang hebat. Tolong dijamkan, bahkan hanya seorang janda. Karena Imam Syafi'i ditinggal oleh bapaknya, meninggal dia di dalam kandungan. Kenapa? Karena adanya suatu keinginan besar. Contohnya sekarang ibu kalau setiap asar komitmen, jangan diutak-atik. Pokoknya setiap asal saya harus ngajarin Quran anak saya. Subhanallah. Kalau kita bisa hafalkan anak kita dalam satu hari satu ayat saja, satu tahun berarti 360 ayat. Gimana bu? Udah kan kita potong macam-macam libur jalan-jalan 40 ayat, 300 minimal. Itu. Nah ibu sudah dapat berapa ini? Nah, bu, berapa ayat? Ya udah. Kalau begitu lolos lagi ya. Banyak lolos ya di sini. Ya, jadi, nah setelah asar baru di sini ada beberapa aktivitas. Pertama, bikin sore. Baca Al-Quran, Maghrib. Nah, saya ingin tanya, suami biasanya pulang jam berapa di sini? Sampai rumah jam berapa? Jam 3. Ah, udah, macam-macam, ya udah. Pokoknya itu utamakan. Tolong ibu, dalam masalah rumah tangga, ini cuplikan, nanti kita akan bahas secara detail ya. Di tema, kalau nggak salah, ada khusus rumah tangga nanti. Intinya utamakan suami. Kalau sekarang datang, umpamanya ada kerjaan-kerjaan lain belum selesai, utamakan suami. Karena gini loh, kerjaan rumah ini bisa ditunda, tapi suami kan tidak bisa ditunda. Itu kadang-kadang terus nyambutnya bu, kadang-kadang subhanallah. Ada sebagian akhwat ya, mentang-mentang sudah lama menikah, tampilannya ya Allah itu. Kadang suami pulang, dicium tangannya, bau BPO. Keningnya dicium, jidatnya bau. Terus jilbabnya kena umbel kabel. Ya Allah, ini suami istri saya, kok putih anak mampir ke rumah saya. Kadang-kadang ya Allah, ini gimana masalah seperti ini? Kita dan itu bukan kaitannya gaya gaya hidup di luar Islam. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, saya itu dandan untuk istri saya. Sebagaimana saya itu senang istri dan istri saya dandan untuk saya. Apalagi sekarang persaingan ketat loh, Mbak. Negatif gini kan ini kurang gede mah. Kurang dikit jadi tolong jadi ya. Merawat tubuh itu penting, ya, dengan cara olahraga, makan dikontrol, ya, ini penting. Jadi kadang-kadang saya ingin bertanya, mana dandanmu pada saat khidbah dulu? Mana dandanmu pada saat dulu menganten? Apakah sekarang dandan itu pas pada waktu nganten toh itu? Nah, untuk apa kalau begitu? Sekarang kadang-kadang peda dibeliin satu tahun gak habis. Subhanallah, awet banget kalau begini suaminya ngiri. Ya tapi kan ya, kalau bersaing nanti repot. Makanya adik sekalian, hal-hal yang seperti ini diperhatikan. Tuh. Adik sekalian, kita lanjutkan. Selanjutnya, pendidikan keteladanan. Nah, ibu-ibu sekalian, saya ingin tegaskan masalah keteladanan. Anak yang kita lahirkan, terutama dari mulai umur 1 sampai 6, jangan sampai salah. Anak sangat terpengaruh dengan keteladanan lebih tinggi, lebih besar daripada apa doktrin atau nasihat-nasihat. Orang tua bisa saja Masya Allah tiap hari ngomongin anak. Bahkan sampai kadang-kadang saya itu ngomongin kamu sampai berbusa. Gak ada gunanya. Bapak ibu sekalian, kita tidak akan ada manfaatnya banyak doktrin anak sampai mulut kita berbusa, tapi perilaku kita bertentangan dengan doktrin tersebut. Contoh saja, ada sebagian orang tua yang nganjurkan anak untuk menuju ke bukit pakai sarung sampai diblin itu. Sarungnya di apa? Diblin terus. Tapi bapaknya habis dulu nonton TV. Itu. Ini kan kesimpulannya. Wah, yang bagus itu nonton TV, bukan berjin. Gak usah kesana. Sekarang gak usah kita anak kita gebuk, kita suruh orang tua aja tiap hari datang ke masjid, pulang pergi. Itu saja sudah ada poin Masya Allah. Inilah yang baik dalam hidup ini. Makanya ada profesor dokter perempuan yang sampai sudah 60 menikah, sudah hampir umur 80-an. Profesor Dr. Zakir Derajat itu ya ini itu dia menyebutkan hampir pengaruh pribadi anak 74% sejak dari umur 1 sampai 6 dipengaruhi keteladanan orang tua. Apalagi orang tua laki-laki yang dipandang sebagai figur. Makanya jangan sampai ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang yang beriman, kenapa kamu ngomong sementara kamu tidak kerjakan? Kabura maqtan illallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini bukan hanya ke orang lain dalam masalah proses dakwah saja, bahkan ada muruna nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tadruna alkitab afala taqilun. Ini bukan hanya sekarang digunakan untuk di dalam dakwah saja, bahkan orang tua terhadap anak, jangan sampai kita doktrin, kita ngomong, tapi yang kita larang ada dalam diri kita, yang kita perintahkan kosong di dalam diri kita. Ini bakal akan terus dan bikin anak mental. Maka jangan sampai seperti ini. Kata Rasulullah SAW, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya dan juga disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitabnya Sahihul Jami' Shahih. Rasulullah SAW mengatakan, "Matsalul ladzi yu'allimu an-nasa al-khayra wa yansa nafsahu kamatsalil faqira tudhi'un nasa wa tahrim nafsaha." Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan melupakan dirinya sendiri seperti lilin membakar dirinya sendiri untuk menerangi orang lain. Jangan sampai seperti itu. Nah, sekarang pengorbanan ya Bu ya, tolong Bapak Ibu sekalian, ummahat wal aba, namanya pendidikan ngasuh anak, besarin anak itu masya Allah. Buahnya pengorbanannya. Jadi tolong jangan sampai sekarang salah niat dan juga salah anggap. Waktu yang Anda korbankan, duit yang Anda keluarkan, bahkan harta yang kalian sekarang ini berikan untuk nyekolahin anak, sekecil apapun itu semuanya pahala. Asalkan tadi alokasinya benar, innamal a'malu binniatnya itu benar. Contoh aja kita sampai masya Allah orang tuanya, orang tua sampai ingin anaknya itu mendapatkan tempat pendidikan yang bagus, sampai survei 4-5 sekolahan keliling. Tolong dipahami dengan baik. Jalan-jalan Anda yang capek, nyetir mobil yang mungkin masya Allah terjadi berbagai macam risiko jalan, semua ini akan dinilai oleh Allah sebagai pahala. Gak akan berkurang sama sekali. Karena man dzalla 'ala khairin kafa'ilihi, apalagi itu pahala kita sendiri. Bahkan dimasukkan ke dalam hadis Rasulullah. Ya, salah satu lahum ajrani, ada tiga orang yang mendapatkan tiga pahala. Di antaranya majikan yang sekarang mengajarkan budaknya sampai baik, membebaskan dari perbudakan, kemudian setelah itu dinikahinya. Coba majikan ngajari budak aja mendapatkan dua pahala, apalagi anak yang itu merupakan pertanggung jawab, apalagi kalau tidak mendapatkan pahala lebih daripada itu semuanya. Maka jangan sampai ada semacam mengeluh karena capeknya mendidik anak, nungguin anak. Kadang-kadang memang kita tidak bisa tidur, harus bangun jam 2, kadang-kadang harus nyuapin, kadang-kadang ada kesulitan di dalam mendidik anak karena masalah materi. Ini semuanya suka duka akan dimasukkan oleh Allah bagian daripada pahala yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW tadi. Istighfarnya anaknya mengangkatkan derajat, walatin salihin yad'una juga meningkatkan pahala orang tua. Bahkan intinya gini, wa inna auladakum min kasbikum, anakmu itu dari hasil usahamu. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, harta kekayaan anak itu otomatis milik bapak. Sehingga kalau seandainya, ini seandainya, ada bapak main ke rumah anaknya, tahu-tahu pulang bawa sepatu, gak izin, gak boleh, orang tuanya dituntut nyolong. Wah, bapak saya nyolong sepatu saya, gak boleh. Karena hal. Jadi ngambil harta tanpa izin itu gak ada masalah. Karena Rasul mengatakan, wa inna auladakum min kasbikum, anakmu itu dari hasil usahamu. Maka termasuk amal apa saja yang dilakukan oleh anak sampai dengan otomatis ke orang tua. Termasuk hajinya, umrohnya, hajinya, kiroahnya, bahkan Al-Quran. Ya, di dalam hadis Rasulullah, man qara al-Qur'ana wa 'allamahu wa 'amila bihi ulbisa walidahu yawmal qiyamati tajan min nurin dawuhu ashaddu min dawi syamsi. Barang siapa yang baca Al-Quran dan mengajarkan dan mengamalkan, maka kedua orang tuanya akan diberikan mahkota dari cahaya nanti di hari kiamat, cahayanya lebih bersinar daripada matahari. Allahu Akbar. Ini merupakan suatu fadilah besar. Bagaimana kita itu membesarkan mendidik dan mengasuh anak. Namun hadirin sekalian, tolong ucapkan, sekarang bagaimana mencinta anak. Saya ingin tekankan, dan di buku saya itu saya tekankan untuk anak soleh, jangan sampai salah mendidik. Nah, kesalahan-kesalahan ini terfokus pada satu, salah tujuan. Salah tujuan. Nah ini yang paling penting, innamal a'malu binniyat. Ada sebagian orang tua yang menyekolahkan anak-anak karena hanya malu sama tetangganya. Masa sih saya tidak bisa nyekolahin anak saya di sekolah favorit? Emang saya siapa? Tak mungkin saya kalah. Nah itu juga. Masya Allah, udah duitnya hilang, anaknya belum tentu pinter, belum jadi ini, sudah pahalanya gak ada, pengorbanan yang selama ini dia keluarkan gak ada manfaatnya. Selanjutnya juga, ada sebagian orang tua yang menyekolahkan anak supaya dapat kerjaan yang nanti lumayan, bisa ke luar negeri, bisa menjadi pejabat, duitnya banyak. Dan ini orientasi kebanyakan orang awam, makanya lihat aja ibu-ibu sekalian. Rata-rata kenapa kebanggaan orang tua itu kalau melihat anaknya itu duitnya banyak. Contoh aja, pergi ke Jakarta merantau ilmunya banyak, belum tentu dianggap sama orang tuanya. Tapi kalau merantau ini pulang duit banyak, langsung wah, menjadi cerita menggegerkan di kampung. Ini merupakan suatu hal yang menjadi satu cerminan kebanyakan orang ini di dalam hatinya, di dalam benaknya, dan di dalam satu persepsinya tentang pendidikan anak itu salah. Makanya di sini niat utama harus dijulukan apa? Dalam rangka menjalankan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qul anfusakum wa ahlikum naru, ya Allah. Saya menyembelihkan anak saya ini ya Allah hanya karena aku anfusakum wa ahlikum naru. Kemudian memenuhi kewajiban hamba sebagai orang tua. Saya sebagai orang tua harus didik anak. Nomor satu adalah Al-Qur'an. Ya saran Umar bin Khattab, ajarin anakmu Al-Qur'an. Terus kemudian nomor dua sholat. Makanya di sini nanti tujuan anak hidup, maaf tujuan hidup anak sholat itu adalah untuk ibadah. Ya, saya tekankan nomor satu adalah sholat. Jadi saya ingin tegaskan masalah sholat. Ibu-ibu, tolong ajarin anak kita sholat sejak dini. Bahkan Rasulullah mengatakan, muru auladakum bisholati wa hum abna'u 'ashri sinin. Perintah Imam. Muru auladakum bisholati wa hum abna'u 7 sinin. Perintahlah anakmu untuk sholat ketika anakmu umur 7 tahun. Tolong ibu-ibu, anak umur 7 tahun ini di dalam pandangan Islam belum wajib melakukan syariat Islam. Tapi kenapa tidak dianjurkan, diperintahkan? Karena gini, orang tua itu biasanya kan semua ingin punya anak nurut. Nah, untuk mengetahui anak itu nurut kan perlu dites. Nah, disuruh tes beli apa? Belajar ke pasar kan enggak asik ya. Saya coba anak saya ini, anak tes nurut enggak sama saya. Saya suruh buat sampah yang poinnya enggak terlalu besar. Alhamdulillah saya nurut. Selalu saya suruh beli gula ke toko, kurang-kurang pas. Tapi kalau minta tes sholat, poinnya banyak. Kita suruh sholat, ayo sholat nurut. Masya Allah, ini berarti satu jendur sama saya. Anak ini potensi baik, nurut, tunduk, patuh sama orang tua. Keduanya, perintah Allah kena yang paling penting yaitu sholat. Masya Allah, ini di samping nurut sama saya, nurut sama Allah, potensi taat menjalankan agama yang paling penting yaitu sholat. Yang dikatakan oleh Rasulullah, Rasul Amri al-Islam, pangkal urusan Islam adalah pangkal segala urusan adalah al-Islam, wa amuduhu as-sholat, tiapnya adalah sholat, wa dirwatu sholat al-jihad. Dan yang paling terakhir, anak terbiasa sejak dini perintah agama yang paling penting yaitu sholat. Inilah poin kenapa kita dianjurkan untuk memerintahkan anak umur 7 tahun padahal belum wajib untuk menunaikan agama demi pendidikan dan demi tarbiyah. Kadang anak Masya Allah umur 7 tahun aja sudah disuruh sholat dan nonton. Orang tua diperlukan di apalagi umur 7 tahun. Makanya kata Rasulullah, wadribu alaiha warun abna'u ashru sinin. Pukullah anak tersebut kalau tidak sholat umur 10 tahun. Kenapa ibu-ibu sekalian? Anak umur 10 tahun ini harus kita pukul. Karena kalau ibu tidak berani memukul, lebih tidak berani lagi umur 20. Umur 30 malah dipukul. Ya, kalau sekarang kita nggak berani umur 10, lebih nggak berani umur 15, lebih nggak berani umur 20 dan seterusnya. Nah, anehnya di beberapa tempat di Indonesia banyak orang tua semangat untuk nyekolahkan anak untuk nganterin ke pelatihan silat, tapi sholatnya males. Itu akhirnya bang terjadilah satu petisi-petisi yang sangat kontras. Orang tuanya rajin ke masjid, bahkan masya Allah pengurus masjid, anaknya tidak pernah ke masjid, jauh dari masjid. Bahkan na'udzubillah ibu-ibu sekalian, kita dengar ceritanya pesantren anaknya ada yang kena narkoba, bahkan dari pesantren Bekasi anaknya kena Kristen, walaupun terlepas itu di hipnotis, tapi masya Allah dia hamili sampai hamil oleh orang Kristen. Kenapa? Karena masalah perhatian pendidikan itu sejak dini, makanya harus diawasi dengan baik. Terutama tujuan kita mendidik anak, tujuan kita membesarkan anak, menyekolahkan anak, memilih sekolahan untuk anak kita. Jadi jangan asal pinter roh, jangan asal ranking, jangan asal sekarang ini titelnya tinggi, tidak. Tetapi acuan utama adalah anak saya ini nanti bisa enggak menyelamatkan saya dan diri dia dari neraka. Intinya tujuan kita mendidik anak, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Selanjutnya salah sekolahan. Bisa jadi orang tua sudah benar dalam niat, tapi karena minimnya ilmu agama, kadang-kadang menyekolahkan anak di tempat sekuler atau sekolah yang penuh dengan bid'ah, tidak kontrol akidah akhlaknya, bahkan bid'ah tua-tuanya masya Allah. Ya. Saya kemarin salah satu orang tua wali murid yang daftar di sekolahan kita, ya, Ibnu Hajar Batin Sekul itu, ada yang masya Allah bawa selebaran doa, itu doa tidak ada satupun yang datang dari Rasulullah SAW. Ya, doa untuk supaya kita masuk surga. Ilahi las turil firdausi ahlain. Ya, itu kan nyanyiannya Abu Nawas itu kan. Ilahilas turil firdausi ahla wala akwa ala nari jahili. Gitu. Ya, kalau ada hadis-hadis pun masya Allah palsu, anna taubatu minal iman, palsu kan. Itu hadis rawahu apa? Tukang sampah. Itu kan anna taubatu minal iman. Ada lagi hadis al-jannatu tahta abdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Orang palsu lagi itu. Ini kan beredar banyak. Orang tua tidak peduli karena apa? Karena hanya lihat favoritnya. Wah, itu di situ kan anaknya Pak Menteri sekolah di sana. Itu kan sekolahnya, wah, menang olimpiade matematika, kerabatnya maju. Itu dok yang dilihat. Tidak pernah saya, aku jarang saya mendengarkan masya Allah sekolah di situ kalau keluar akidah akhlaknya itu. Makanya intinya gini bu, kalau ibu ingin mesakrankan anak, sebetulnya apa namanya tujuannya tidak lebih dari tiga. Anak kita yang kita jujur, akidah akhlaknya bagus, keluar hafal Al-Quran, kemudian yang ketiganya ijazahnya formal, itu aja. Itu motivasi kita, jangan sampai lebih dari itu. Jangan sampai keluar dari tiga koridor itu. Akidah anak kita, akidah akhlaknya bagus, hafal Al-Quran, ketiganya dapat ijazah formal, motivasi niatnya tetap lillahi ta'ala. Dan inilah yang menjadi target sekolah kita SMP Provinsi Budi Gunung Aja di Jakarta. Walaupun apa namanya belum tuntas sarana prasarananya, mereka nanti saya akan presentasikan ke Bapak Ibu sekalian, tidak tahu kapan, dalam rangka untuk para negara menyelesaikan sekolah kita ini, karena animo dari masyarakat besar, tapi sampai sekarang masjidnya belum selesai dan juga listriknya belum terpasang. Nah, kira-kira kalau seorang apa pakai listrik, pakai oble ya, pakai timah. Nah, nanti mudah-mudahan di antara bapak ibu sekalian ada yang memperhatikan sekolah kita. Karena gini bu ya, terus terang ya, niat ini besar. Sekolah ini masya Allah, kita bikin sekolah umum belajar agama. Dan permodalannya bagus, dan pendidikannya bagus, dan guru-gurunya ini. Tapi tetap ada suatu hal, yaitu di mana saja pesantren Ahlussunnah, pesantren salaf masih tetap lagu kebangsaannya, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Karena kekurangan dana. Nggak tahu yang bikin lagu siapa, cocok banget. Ya dana, dana, ya dana. Ini kan lagu pesantren Islam kan? Kemana-mana kekurangan dana. Terus kemudian salah keteladanan. Di antara kita ada salah di dalam memberikan keteladanan yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu salah metode pendidikan. Nanti, tolong ibu-ibu sekalian, metode pendidikan, pengajaran anak kita itu harus kita kuasai. Contoh aja, contoh. Bagaimana metode pendidikan Al-Qur'an Iqra. Dengan satu metode yang bagus, maka akan mempercepat target daripada pendidikan. Beda kalau seandainya kita mengajar tanpa metode. Nah sekarang pengajaran matematika juga ada metodenya, hafalan Al-Quran juga ada metodenya. Nah ini kita kuasai insya Allah. Contoh aja, kita di dalam metode memberikan satu sanksi kepada anak. Di dalam memberikan sanksi kepada anak, kadang-kadang orang tua itu monoton. Kalau enggak jewer, nyubit. Itu rata-rata seperti itu. Enggak tahu di sini ibu-ibu metode sanksi anak apa. Enggak jewer, nyubit, ngebuk. Enggak ada lagi. Nah ini ya. Jadi kita cobalah belajar menguasai metode memberikan anak itu supaya jera. Supaya dia tidak melakukan perbuatan. Nah, nanti di sini ada beberapa sifat-sifat anak, sifat-sifat watak-watak dasar anak seperti suka usil. Nah ini cara untuk menanggulanginya bagaimana? Insya Allah di bawah ini nanti kita akan sampaikan. Motivasi yang kurang tepat. Contoh, ada di antara orang tua memotivasi anak serba materi. Kalau kamu nanti hafal Al-Quran, nanti saya akan belikan motor. Kalau kamu ranking 1, nanti saya akan belikan saya akan transfer di rekening kamu 5 juta. Nah, motivasi ini kadang bagus, tapi negatifnya juga tidak sedikit. Pertama, anak akan termotivasi serba materi. Yang kedua, karena untuk mengejar materi tersebut, anak menghalalkan segala cara, mungkin nyontek dan yang lainnya. Nah, anaknya, kalau nanti seandainya dia tidak bisa menurutin apa yang diinginkan orang tuanya atau tidak target, akhirnya frustasi belajar. Tidak boleh. Bahkan motivasi bagus kita kembangkan. Kamu itu berhafal Al-Quran itu nanti menjadi anak soleh, memberikan syafaat kamu. Coba anak saya ini kan sudah orang susah hafal Al-Quran, juga susah belajar agama. Harapan satu-satunya adalah dari kamu. Makanya saya itu ingin kamu itu hafal Al-Quran supaya bisa memberikan syafaat nanti kepada saya di akhirat. Ini motivasi. Jadi jangan cuma materi kan, biasanya nanti lulus ranking 1, kasih motor, kasih sepeda ini, kasih itu. Ini bagus, tapi tidak selamanya harus serba materi. Ini masalah motivasi. Membatasi kreativitas anak. Nah ini ibu-ibu, saya ingin tekankan, jangan sampai memandang anak dengan pandangan yang sama dalam artian anak itu berbakat, anak itu berprestasi, anak itu bagus. Contoh aja, dalam masalah penguasaan Iqra, anak pertama bisa saja hafal Iqra itu sampai 6, umur 5 tahun, tapi anak kedua 7 tahun. Bahkan masya Allah, kadang-kadang 6 tahun itu belum mengerti apa-apa. Ini, saya kasih contoh aja kecil ya. Anak saya yang sekarang di SMP, kelas 3 di Imam Bukhari perempuan. Itu dulu kelas 4 emang umur 5 tahun sudah hafal Iqra semua 1 2 3 4 5 6. Tapi yang nomor 2 itu umur 6 tahun belum mulai. Bahkan ketika itu sudah mau masuk pesantren. Ya. Ini dalam satu sisi ini anak kok kendor banget kan gitu dalam rasa. Ternyata sekolah nomor itu coba dia. Anak yang nomor 2 sekarang ini baru duduk di bangku kelas 6 sudah hafal 27 juz. Sementara anak yang saya tadi yang nomor 5 itu sudah SMP kelas 3 baru 24. Coba lihat. Kalau kita analisa dari awal, wah ini kan hebat, ikhlasnya umur 5 tahun sudah hafal, yang ini kedor, enggak ternyata berbalik. Inilah masalah memandang keberhasilan anak, jangan sampai disamakan. Kamu itu enggak kayak kakak kamu, emang dasar otak, tanah ditiru nyawa, nah itu masya Allah. Ada kadang-kadang dijatuh-jatuhkan. Terus kemudian yang selanjutnya, kreativitas dan bakat anak tidak selamanya harus yang ada di dalam otak kita oleh orang tua. Makanya lihat ibu bagaimana Rasulullah SAW memandang sahabatnya. Berbagai macam kelemahan seorang sahabat dia dapat Rasulullah dari sisi fisik, semuanya punya keutamaan dari sisi rohani. Dia punya makin berhormat dan buta. Kalau sekarang orang buta bisa apa sih? Apa-apa sekarang faedahnya menjadi orang buta. Coba lihat, kalau kita membaca kitab jihad di dalam Sahih Bukhari, pasti keluar namanya Ibnu Ummi Maktum memegang bendera pada saat perang Mu'tah. Dan pada saat kita membaca kitab sholat, kita temukan namanya Ibnu Ummi Maktum menjadi tukang azan abadinya Rasulullah. Coba lihat, harusnya orang tua seperti itu, bagaimana mengembangkan bakat anak dengan baik. Makanya saya minta ibu-ibu kalau memberikan mainan anak-anak yang mendidik, contoh aja kadang-kadang sudah kadang memberikan balon itu yang tetok-tetok pada waktu ngaji lagi, subhanallah. Kadang-kadang saya itu kritik terus, ini kalau kajian salah pasti rekamannya ada balonnya. Yang satunya bawa trompet, yang satunya bawa, ini gak didik. Beli trompet jelas merusak akidah, karena itu ciri khas orang non-muslim. Terus balon itu kan sudah, apalagi nyanyinya balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa bu? Nah itu kenapa gak merah? Kan hijau terus yang jadi sasaran, kan jelek itu. Iya, kenapa? Balonnya kan ada berapa 5, meletus 1. Kan itu incu, terus setelah itu hatiku sangat kacau. Wah, Islam itu bikin kacau kalau gitu. Karena Islam itu kan kesannya kan hijau. Warna Islam ke hijau dan bikinnya onar terus meletus. Teroris, ini itu. Nah yang bagus itu yang kuning, merah, itu bagus. Aman, gak pernah pecah. Itu, gak mendidik apalagi nyanyi. Itu yang apa sih, ya... naik-naik ke puncak gunung itu loh. Pernah gak guna nyanyi ini tuh? Itu yang bikin gereja bu. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Berarti bukan orang Kristen. Nah itu lihat pokoknya apa? Kenapa gak terpang? Kok semarang? Ya terus karena kulihat kanan kiri salibkan. Atas, kanan, kiri, bentuknya saling. Nah, setelah itu pohonnya dimiliki bahwa cemara, udah pasti. Tinggal nakalan aja udah. Dan tapi kita selama ini gak sadar ke arah sana. Ya memang kita itu di Yahudi kan, di Kristen kan itu gak terasa. Contoh aja, www itu kalau ente, apa namanya, lipatkan begini, itu bentangan kan, www itu. Itu kan bintang 6 dibuka aja. Coba ibu www.com itu loh yang apa kodenya untuk masuk internet kan www.w itu kalau sekarang tepukan itu apa namanya ujungnya jadi bintang berapa? Bintang berapa? Bintang lu. Paham nggak? Nyambung nggak ini bu? Jangan-jangan ordernya belum. Iya. Udah mati. Ya, insya Allah. Jadi intinya pengembangan kreativitas anak ini kita harus arahkan nyanyian-nyanyian dan yang lainnya. Jangan sampai akhirnya nyanyian itu merusak akidah anak kita. Nah itu. Yang selanjutnya membatasi pergaulan. Nah ibu-ibu, anak kita tidak boleh kita les pergaulannya dan juga kita tidak boleh kekang. Contoh kecil aja ya, pada saat ada tamu datang, kadang-kadang orang tua protektif, jangan ke depan, awas. Ini. Tapi kadang-kadang dibiarkan masuk pekan sampai kadang-kadang sepak bola di ruangan tamu sama tamunya. Nah, ini nggak boleh juga. Jadi kalau ada tamu, anaknya dipersilakan untuk taruh sama tamunya, yuk salaman sama ini, yuk namanya siapa, setelah itu sudah ya, sekarang sama-sama sama Umi di belakang, api sama ini. Jadi dikenalkan, anak ini harus ada pergaulan, ada poin ketika sekarang ada tamu kita perkenalkan. Contoh aja Masya Allah. Terutama pada saat datang ulama, apalagi kadang-kadang ada syekh dari Yordania, ada dari Madinah, ataupun dari Indonesia, dikenalkan. Ya, minimal syekh doakan anak saya ini supaya menjadi anak soleh, nanti menjadi ulama, menjadi da'i, bisa muasalah birosa ke Madinah. Ini bagian daripada pergaulan yang bagus. Terus kemudian setelah itu, akhirnya sekali, cara untuk memilih teman. Nah ini nanti nomor berikutnya, tiga disiplin dan kurang tertib dalam masalah waktu atau pendidikan tadi. Saya ingin tegaskan, tolong diperhatikan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau sudah punya waktu, umpamanya mengevaluasi hafalan anak setiap asar, tolong didisiplinkan. Jangan sampai dirubah-rubah. Kadang sudah disiplin, sudah komitmen. Setiap setelah sholat asar saya akan mengevaluasi Quran anak saya. Dibikin rubri, dibikin acara apa sehingga ubah lagi, cari waktu lagi, berubah. Ini pindah waktu lagi. Inilah komitmen. Terus kemudian tertib di dalam masalah mengontrol anak belajarnya. Kalau anak ini setiap maghrib itu harus mengevaluasi pelajarannya, setiap setelah maghrib jangan boleh untuk melakukan pekerjaan yang lainnya. Terutama diajari tertib yang sifatnya wajib dulu, yaitu tertib sholat, disiplin dan tertib memakai hijab. Nah ini tolong diperhatikan juga sejak dini, yang perempuan juga bukan hanya sholat. Sejak umur 7 tahun ini juga harus sudah diperkenalkan soal masalah hijab. Ya, soal masalah kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Terutama hijab, jangan sampai nanti giliran gede sudah enggak terbiasa akhirnya ketika disuruh jilbab gerak atau jilbab kalau ada orang tuanya saja di luar orang tuanya atau di sekolahnya karena tidak terbantu langsung lepas. Hal-hal yang seperti ini bisa terjadi. Bahkan ada ibu bapaknya sudah lama ngaji Masya Allah, bahkan kemarin ada yang telepon, Ustaz saya itu sudah kenal salah sebelum menikah dan saya menikah, sekarang anak saya ini sudah umur kelas 3 SMP tapi sering melakukan hal-hal yang aneh, diantaranya kalau di luar gak ketahuan saya buka jilbab, kadang-kadang kalau di rumah gak ada saya, gak ada ibu bapaknya, ngundang temannya laki-laki. Nah ini semuanya tidak lepas dari apa? Dari perhatian sejak dini orang tua. Tahu-tahu gede dok, disuruh jilbab ya, ya bantah nanti. Nah soal masalah, kesalahan berikutnya adalah hanya pendidikan formal. Ya, tolong dicangkan, ada sebagian orang tua yang memandang bahwa suksesnya anak saya, kewajiban saya hanya sebatas yang penting saya bisa menghantarkan anak saya sekolah formal dari jenjang satu ke jenjang berikutnya, SD masuk SMP, SMP masuk SMU, SMU masuk perguruan tinggi, setelah itu selesai kewajiban saya. Gak benar itu. Tidak benar. Bahkan tolong dijamkan, pendidikan formal ini hanya sekilas sedikit dari kewajiban orang tua yang tertunaikan. Ya. Terus kemudian kurang mengenal tanggung jawab. Baik itu seorang tua laki atau perempuan, kurang mengenal tanggung jawab, bahkan kurang amanah di dalam mengemban masalah pendidikan anak, ini juga berbahaya. Contoh saja, ada sebagian orang tua itu terius itu membiarkan anaknya keluar kemana saja dengan siapa saja, tidak dikontrol, dan bahkan na'udzubillah min dzalik, sekarang ini sudah muncul budaya di Indonesia, ibu-ibu, orang tua itu malu kalau anaknya gak pacaran, atau dia merasa malu kalau anaknya itu gak punya pacar karena kesannya ini anak saya gak laku. Maka ini merupakan suatu kebiasaan yang jelek di tengah kita, harus kita perangi. Bahkan itu bagian daripada tayyus yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yanzuru Allahu ilaihim wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang yang tidak dilihat Allah, yang tidak diajak bicara, tidak direkomendasi, dan baginya adab yang pedih, yaitu ad-dayus, yang dikatakan Rasul definisinya dayus, alladhi yuqirrul khubtha bi ahlihi, orang yang membiarkan laki-laki, bapak yang membiarkan kemungkaran di tengah keluarganya. Makanya sekarang hamil di luar nikah, pergaulan bebas, masya Allah, sudah menjadi suatu tren, terutama di kota-kota besar metropolitan. Dan berdasarkan survei, dari survei yang dilakukan beberapa lembaga, menghasilkan di antara 10 sampel perempuan itu yang perawat cuma 2 rata-rata di Jakarta terutama. Rasa khawatir berlebihan, Bapak Ibu sekalian, tolong dicapkan masalah khawatir berlebihan terhadap anak, umpamanya kita masukkan pesantren, khawatir ini begitu, itu harus dihilangkan. Makanya di sini harus ada keseimbangan di dalam memandang anak. Jadi khawatir berlebihan nggak boleh, terlalu percaya membiarkan juga nggak boleh. Apa artinya? Kita lepas kalau kita mendidik sendiri nggak bisa. Kalau sekarang kita didik takdir nggak bisa. Kita kirimkan ke pondok, tetapi sambil kita kontrol, sambil kita titipkan, bahkan kalau kita lihat di antara pondok itu ustadz yang bisa dididik secara khusus. Siapa itu dititipkan, diberitahu secara khusus, Pak Ustaz, tolong anak saya ini nitip, yang namanya ini tolong diperhatikan. Bahkan kalau bisa di sekolah-sekolah yang bagus, makanya di sekolah kita itu kita terapkan ada rapat evaluasi dan prestasi setiap bulan. Kita bahkan kalau ada internet, makanya semua wali murid kita wajibkan memiliki email, jadi informasi prestasi itu bisa kita posting, bisa kita berikan setiap minggu, perkembangan hafalannya, perkembangan akidahnya, suluknya, terus kasus-kasusnya di sekolah itu apa saja, permasalahan apa saja, sehingga cepat tertangani dan orang tua mendapatkan informasi sejak dini terhadap kondisi anaknya. Ini tentang masalah kalau seandainya khawatir anak saya termasuk pesantren itu begini, khawatir di sekolah begini, atau khawatir masa depannya. Nah ini saya ingin ingatkan ibu-ibu, ini biasanya menimpa pada ibu-ibu kekhawatiran anak. Kadang-kadang kita terlalu terobsesi oleh kondisi ketakutan masa yang akan datang, bagaimana nanti menyekolahkan anak. Ada sebagian ibu-ibu itu sudah resah, anaknya padahal baru masuk TK, yang dipikirkan sudah UI. Masya Allah Pak, nanti kalau anak kita masuk UI berapa ya biayanya? Bu, masuk TK aja belum keluar, sudah dipikirin UI coba. Ini kan bikin sempat ubahan gitu kan. Nah ini terlalu terobsesi, jadi hidup gak tenang. Makanya barang siapa yang sekarang sudah dikasihkan nikmat-nikmat oleh Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sesuatu kecukupan, jangan terlalu ketakutan menghadapi masalah yang akan datang. Karena apa? Karena tidak akan memberikan solusi apa-apa, takut tidak akan memberikan tambahan apa-apa, takut di masa yang akan datang. Apakah orang yang takut di masa yang akan datang itu lebih menyemangati hidup? Tidak, malah frustasi. Apakah kekayaannya tambah? Juga tidak. Makanya jadilah anak hari ini, maksudnya berpikir realistis menghadapi yang sekarang. Masa lalu yang jelek kita jadikan pelajaran dan kita tutup jalannya, dan masa yang akan datang kita hadapi dengan penuh optimis dan tawakal kita serahkan kepada Allah, dan kita hadapi hari ini penuh dengan ikhtiar, mengerahkan sebab-sebab selagi sebab itu syar'i dan dibolehkan oleh Allah, silakan diteruskan. Nah, orang sabar dalam menerima hasil ini. Ada sebagian orang tua kurang sabar di dalam menerima hasil pendidikan anaknya yang tadi. Masa sih sekarang kamu ini rankingnya 6, rankingnya 7 atau 10, padahal kakak kamu 10. Nah itu. Atau mungkin di dalam masalah hafalan Al-Quran tadi, atau hafalan hadis, atau di dalam poin-poin yang lainnya, atau keinginan-keinginan orang tua yang telah dicanangkan kepada anaknya semuanya gagal, akhirnya dianggap anaknya tidak bisa memberikan satu harapan orang tuanya, diponis anak ini gagal, tidak sukses. Hadirin sekalian, saya ingin cerita sedikit. Ada tetangga saya, tetangga istri di Solo, meninggal dunia dari lulusan bidang. Jadi ini anak, Masya Allah, bagus kan? Bahkan guru jamaah ngaji saya. Anak ini diharapkan orang tuanya untuk jadi dokter. Terus kemudian masuk ke universitas tidak diterima. Pokoknya orang tua ingin menjadi, mungkin pandangan orang tua pokoknya kalau kerja di rumah sakit, jadi dokter itu kaya, hebat, pokoknya prestasi, dan akan menjadi ujian di tengah lingkungan keluarganya dan kampungnya. Sehingga akhirnya anak tersebut terpaksa dan sangat terpaksa masuk ke akbid, akademi kebidanan. Akhirnya dia lulus, alhamdulillah. Namun dua kali gagal melahirkan orang, meninggal dua-duanya. Akhirnya melahirkan yang keduanya meninggal dunia ini tidak selama-lama dia muntah darah terus, akhirnya meninggal dunia. Dari kondisi yang terungkap, dia betul-betul tidak bisa sebetulnya menuruti orang tuanya dan tertekan, dan sekolah di akbid ini bertentangan dengan nalurinya. Karena dia orang wanita yang tidak tahan lihat darah. Ada kan sebagian orang yang tidak tahan lihat darah. Jangan kan lihat darah manusia, wanita yang sampai banyak sekarang, lihat darah nyamuk aja, itu kadang-kadang pingsan ibaratnya gitu kan. Akhirnya meninggal dunia, itu bu. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai memaksakan bapak anak, jangan sampai memaksakan, mendefinisikan dengan paksa keberhasilan anak. Contoh aja, anak saya berhasil ialah ketika jadi dokter, salah. Anak saya berhasil ialah kalau sudah hafal Al-Quran 20 juz. Ini jangan. Intinya kembangkan, tuntun anak itu sampai tahu apa sih sebetulnya bakat yang bagus, yang cocok, yang sekarang ini buat untuk masa depan dia. Dari sisi dunia, oh ini ternyata anak. Oh dari sisi akhirat, yang penting prinsipnya kena, fundamentalnya kena, dari mulai rukun Islam bagus, rukun iman bagus, penguasaan Islam juga Masya Allah, plus punya hafalan Al-Quran, ini sudah kita bersyukur. Intinya orang tua tidak boleh memaksakan bakat, tetapi orang tua boleh memilihkan dan mengharapkan bakat. Tidak boleh memaksakan, kasihan nanti jadi beban. Nah, kecurigaan yang berlebihan ini, kadang ada sebagian orang tua terlalu curiga melihat anak, ya, tentang masalah kaitannya dengan harta, kaitannya dengan komunikasi, interaksi, itu selalu dihubungi dengan kecurigaan, kecemburuan, terutama yang lebih parah itu ada sebagian orang tua yang karena punya anak laki-laki, anak mama, itu ketika menikah itu yang dicurigai menantunya. Makanya di antara kasus yang banyak juga masuk, akhirnya saya berikan solusi di kitab saya, kalau jangan ceraikan aku, ketika dicemburui sang mertua. Banyak. Jadi cemburu, entah mungkin merasa bahwa anak yang selama ini dibesarkan adalah milik saya, dan kepemilikan itu merasa bahwa enggak boleh menikah, enggak boleh berumah tangga, enggak boleh berhubungan dengan orang lain, sehingga menantunya salah aja, setiap ngomong salah, enggak ngomong salah, berinteraksi susah. Inilah model-model mertua yang harus kita perlakukan secara khusus. Dan ibu-ibu atau mbak-mbak barangkali kena ujian ini, alias diuji oleh Allah dengan dicemburui mertua, hati-hati cara menghadapinya. Ya, intinya kesimpulannya gini, Mbak. Cara menghadapi, sing sehat ngalah, sing waras ngalah, ya. Jadi kita anggap mertua kita ini sedang tidak sehat. Jadi yang sehat sekarang ini merawat, membina, ngalah, mencoba untuk komunikasi yang baik. Jangan diladenin. Umpamanya kita ladeni dengan juga kita balas. Masa kemarin saya ke rumah gak disapa, coba awas nanti. Kalau sampai mertua datang ke rumah ini, kagak gue bikinin teh. Saya cuekin dari malam pagi sampai dulu. Ini namanya bukan itfa billati hi ahsan. Tolaklah keburukan ini dengan suatu yang ahsan. Ahsan itu apa? Lebih baik, bukan hanya baik. Maka keburukan ditolak dengan kebaikan. Kemarahan ditolak dengan apa? Senyum. Jangan sekarang api hadapi dengan api. Jangan sekarang ini marah kita hadapi marah. Dendam, hasut, hancur nanti. Islam tidak bisa. Bahkan jadilah seperti pohon kurma. Orang melempar dengan batu, memberikan buah terbaiknya. Itu. Jadi dengan sekalian, kita jangan kayak buah kelapa, ya. Itu. Kita sudah naik susah-susah, dan di bawah malah dihantam gitu. Kayak kepalanya muncul. Kita itu jadi pohon kurma, insya Allah memberi yang terbaik. Nah, yang terakhir, masalah kaitannya dengan menjauhkan anak dari orang soleh. Tolong bapak ibu sekalian, ikhwan wal akhwat, ummahat wal khusus. Jangan jauhkan anak kita dari pergaulan orang soleh. Ya, ini ada cerita paling akhir. Jadi saya punya komplek di mus yang kemarin saya tinggal, saya sudah pindah di daerah Cipayung. Itu ada musola yang kita bangun. Itu punya muadzinnya masya Allah bagus. Nah, karena isu teroris itu santer, orang tuanya takut jangan-jangan ini anak terpengaruh dengan pemikiran teroris. Akhirnya apa? Diambil paksa dari musola itu untuk tidak boleh jadi muadzin. Dan supaya jauh dari kita, dibawa ke dukun. Tujuannya juga supaya benci, supaya enggak condong. Nah, mungkin dikasih beberapa mantra dan macam-macam, nanti kita akan bahas membongkar dunia klinik itu, dari mulai ajian jalan goyang semangkaisen, ya, dan juga ajian brojo sewu, nanti kita akan ini. Nah, itu akhirnya apa ya sekarang itu? Dari orang gila. Jadi, karena ke pengaruh jin. Jadi, usaha untuk memisahkan dari orang soleh, itu kasihan. Makanya bergaul dengan orang soleh apapun bentuknya pasti akan bermanfaat. Kalau seandainya dia sekarang ini tidak bisa seperti jiran, minimal kata Rasulullah, teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi kan. Kalau tidak beli dicoleki, minimal kena baunya. Dan teman yang jelek seperti orang teman di besi, tidak kena apinya, kena debunya atau bau keteknya. Ya minimal kan kalau bau keteknya, teman di besi kan nggak ada yang kayak parfum, mami ini terwangi. Ya, intinya akan terkena getahnya. Oleh karena itu pokok-pokok masalah yang terkait dengan bagaimana kita mencetak anak, ya, bagaimana kita sekarang ini membina anak supaya menjadi anak yang soleh. Perhatikan tadi yang saya sampaikan ini, insyaallah lengkapnya saya sudah bukukan dan saya juga tak bawa contoh 6, barangkali nanti kalau ada yang tertarik tambah bisa saja untuk dikirim. Untuk muamalah soleh maka semuanya bagaimana sih sebetulnya acuan panduan membentuk anak soleh sehingga apa yang kita cita-citakan waladin solihin yad'ula itu tercapai insyaallah. Terus mana jawab lagi? Tidak jawab ya. Sekarang kita akan jawab dari pertanyaan pertama. Ustaz katakan bahwa tidak ada sholat duha 12 rakaat. Bagaimana apabila kita yang terbiasa sholat malam lalu satu hari tidak terbangun, bolehkah tidak menggantinya dengan sunnah? Ini bukan sholat duha, bukan hanya boleh begini. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz, orang yang sudah punya wirid dia mulai rutin, kemudian pada saat itu tidak bisa melakukan, dianjurkan diqadha sesuai dengan jumlah kebiasaan ditambah 6. Artinya siapa yang biasanya 1 maka qadhanya 2, siapa yang biasanya 3 malamnya maka qadhanya 4, siapa yang biasanya 5 maka qadhanya 6, siapa yang biasa 7 qadhanya 8, siapa yang biasa 11 qadhanya 12, dan seperti itu penjelasannya seperti itu. Jadi tergantung kebiasaannya. Jadi tidak selalu qadhanya 12, tergantung kebiasaan kita. Pada umumnya lah. Pada umumnya saya itu kalau sholat malam berapa sih? Kalau 9 berarti 10, kalau 11 berarti 12 qadha pada waktu siangnya. Ini caranya. Bagaimana cara menanggulangi anak yang suka membantah dan melawan orang tua dan tidak bisa orang tua menasihati lagi? Ini risiko dia. Setelah jadi ini risiko tenor bu. Sudah ya, belum. Gini bu, ada suatu hal yang ibu atau orang tua dua-duanya tidak memperhatikan. Bahwa sebetulnya anak ini sudah punya potensi melawan sejak awal, cuma gak dirasakan, gak disadari, atau minimal sudah disadari tidak diperdulikan. Akhirnya orang tua cuek membiarkan dengan anggapan ini kan anak kecil, ini kan anak saya, nanti kalau coba-coba gampang, betul. Nah, ternyata setelah besar tidak seperti yang dia bayangkan, mudah dirubah, mudah diatasin, bahkan na'udzubillah min dzalik, akhirnya orang tua kalah sama anaknya. Makanya ibu-ibu, bapak sekalian, tolonglah kewajiban untuk mempelajari tentang buku-buku pendidikan anak itu bukan guru saja, bukan ustaz saja, bahkan kita ini harus terutama mengamati perkembangan anak. Umur 1 sampai 5 itu apa yang harus dilakukan orang tua? 5 sampai 7 apa? 7 sampai 12 apa? Dan 12 sampai 18 itu apa? Ini semuanya sudah banyak. Jadi yang butuh untuk teori pendidikan itu bukan guru aja, ya tidak benar, tidak benar. Jadi kalau sekarang ada kesan bahwa yang perlu untuk mendidik anak itu atau yang perlu belajar buku-buku, menguasai buku-buku pendidikan anak itu 10 aja itu. Ada orang yang kamu mau baca buku tiap hari, emang macam itu sama. Kayak Pak Guru aja tiap hari bawa buku, masya Allah, ini nggak benar. Bahkan kita harus setia saat kita manfaatkan. Kira-kira sekarang ini anak saya penyakitnya suka bantah. Itu coba caranya sekarang ini dianalisa. Faktornya apa? Contoh aja pernah. Ada salah seorang bapaknya itu masya Allah terkenal, sering nongol di televisi. Ibunya datang ke saya, Ustaz, anak saya ini akhir-akhir ini emosinya meledak-ledak. Takkan aneh. Terus apa bu yang perlu saya bantu bu? Pak Ustaz tolong dirugiah Pak Ustaz. Mana rupiah kok aja udah. Akhirnya bu saya bisa gak ketemu ngomong terutama sama akhirnya yaudah nanti saya datang ke rumahnya kita ngobrol-ngobrol ternyata betul gak ada pengaruh jin, gak ada pengaruh sihir, kecewa. Semua kakak-kakaknya di sekolah kan di luar negeri, dia sendiri juga. Itu yang sempat pokoknya memang pernah sok. Dulu memang sudah dibawa ke sana, cuma tidak sekolah karena bapaknya bukan di luar negeri. Pada waktu pulang dia jauh pulang karena tidak sekolah. Nah yang ditinggal kakaknya toh karena sekolah. Dari situlah dia seakan-akan kecewa banget, berat. Dan itu pelan-pelan membuahkan suatu kumpalan kristal keras, satu kekecewaan yang akhirnya meledak menjadi emosi yang tidak terkontrol. Dan ini kemarin juga sama. Ustaz, rukiah, boleh-boleh rukiah dok. Udah, tolong lihat dulu bu. Ternyata sama. Dan ini lah, makanya orang tua harus punya agenda permasalahan anak. Artinya di kampung masih dulu permasalahannya apa? Gak mungkin kok ada asap, gak ada api. Gak mungkin ada permasalahan tanpa ada sebabnya. Artinya anak ini bantang, anak ini ngambek, itu bukan potensi dasar. Pasti ada penyebabnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis kursi Allah berfirman, kullu ibadi khalaqtu ibadi hunafa'a fajtanabu syayatin, kata Allah, saya ciptakan hamba itu lurus, dibengkokkan oleh syaitan. Berarti di sini bengkok itu suatu alat yang baru, bukan watak dasar. Tidak ada orang dicintai sudah itu tidak ada. Atau mungkin dia selama ini hidup di kakeknya, ya. Ada orang yang hidup bersama kakeknya itu juga masalah, sama mbahnya. Itu biasanya dimanja terus akhirnya mbah, gak pernah ditegur salamnya. Nah, jadi gak pindah sama bapaknya yang asli, mulai banyak aneh-aneh. Itu. Makanya jelek juga. Karena gini, watak nenek atau kakek itu gak mau kalahin cucunya. Dan selalu dimanjakan apa saja yang diminta. Bahkan anaknya kalau kita kerasin dia yang bela. Dan subhanallah lucunya kakek nenek itu kalau sama cucu sayangnya setengah mati. Walaupun sama anaknya dulu keras, suka gampang, sama cucunya gak berani, ya. Itu masya Allah keanehan. Jadi dalam firman Allah juga ditegaskan bahwa kakek itu lebih sayang sama cucunya daripada sama anaknya sendiri. Katanya saya ingin dari ibu dikalkulasi dulu, dicari dulu penyebabnya apa. Nah setelah mendapatkan penyebab, dicari solusinya. Nah kalau memang seandainya tidak bisa mendapatkan jalan keluar, maka di sini di dalam poin terakhir, cara untuk menyelesaikan anak nakal. Di poin saya, cara mengatasi menanggulangi anak nakal di antaranya adalah konsultasi kepada orang yang ahli, orang yang alim. Dibawa ke sana, kira-kira masalahnya apa? Dan saya di sini tidak bisa menjawab secara detail dan rinci karena pemicunya nggak tahu saya, anak nakalnya ibu kenapa? Pemicunya apa? Apa karena ibu kecewa dengan sekolah dipaksa masuk pesantren, itu juga menimbulkan masalah. Ada di antara anak pinginnya sekolah umum, orang tuanya pengin masuk pesantren, ini juga jadi masalah. atau masalah mungkin kekecewaan dengan kondisi orang tuanya yang pas-pasan, minta ini gak dituruti, sementara teman-temannya kaya, ini juga menjadi permasalahan. Ya, minta. Jadi akhirnya apa, merasa minder dengan temannya, sehingga yang jadi pelampiasan adalah orang tua, kecewa dengan tidak bisa menerima orang tua yang miskin, itu ada, itu. Sehingga jadilah tadi nampun bantah nakal, mengajak suami bersama-sama untuk bina dan untuk anak-anak supaya tetap di jalan Allah. Iya, ini gini, ada permasalahan yang sangat unik. Jadi harusnya kalau ingin masuk surga sebagai suami itu, tapi di Jakarta itu lucu, kadang suaminya rajin ngaji, istrinya malas ngaji. Ada juga masya Allah, suaminya, istrinya rajin ngaji, suaminya masya Allah kerjanya mancing, karambol, gaplik, kampret. Ini juga repot. Makanya di sini untuk kiat yang pertama, coba ibu komunikasi dengan suami dengan komunikasi yang baik, cari waktu yang tepat. Ada kadang-kadang ini loh yang nanti insya Allah kita jelaskan, masalah komunikasi, pilih waktu yang tepat. Kadang-kadang suami baru pulang ke kantor, baru pulang dari kantor, itu kaos kaki baru dicopot satu, sudah diomongin ini itu, bu, ini kan kaos kaki aja perlu lepas satu, ini sepatunya masih indah, ini kan nggak tepat, ya suruh ini duduk dulu, ngetes, suruh sudah mandi, baru ngomong yang enak, komunikasi. Nah tolong ibu-ibu, caranya komunikasi pun, komunikasi model pertanyaan lebih baik kepada suami. Apalagi punya tipe suami gampang tersinggung, jangan model doktrin. Apalagi masya Allah ada sebagian, setelah saya amati kres rumah tangga itu masalah komunikasi, ada istri yang ngajinya rajin, suaminya kurang rajin, akhirnya apa? Ngeminter itu guruin sama suami, ya ini juga gak benar. Ya caranya model bertanya aja. Ya, model kita contoh aja kalau di dalam masalah ngaji, aja main ke rumahnya ustaz atau ke rumah teman kita yang sudah ngaji, nanti dikoin aja kan, suami ketemu suami, istri ketemu sama istri. Nah si yang kita kenalkan otomatis si istrinya, tolong mbak ya, nanti saya akan main sama suami saya. Suami saya itu malas ngaji, susah diajak ngaji, tolong nanti suaminya dikolinya memberitahulah supaya mau ngaji. Pernah ada satu kasus, dia masya Allah sampai pada taraf disetrika oleh suaminya. Pas saya datang ke rumah saya, tangannya itu masih bekas setrika. Suaminya orang Surabaya, ya satu kampung sama saya. Kemudian gini aja bu, ajak ke rumah saya. Ustaz, ngajaknya gimana ini Ustaz? Ini kesulitan. Tapi alhamdulillah ada jalan keluar. Jadi ceritanya, di kompleks dia itu ada kajian yang memang mengundang saya. Terus dia kontak kepada yang punya, yang Pak Panitia Pengajian. Bu, yang panggil, yang undang, yang beritahu Ustaz saya aja. Nah, alhamdulillah. Dia bilang sama suaminya, Pak, tolong saya anterin ke rumah Ustaz ini. Saya mendapatkan amanah dari Ibu Pengajian untuk undang, mengantarkan undangan ke Ustaz yang namanya. Dan alhamdulillah berhasil. Dari situ kita ajak bicara, ya tentang masalah umum dulu, ya kenalan dari Surabaya. Ini sampai pada akhirnya alhamdulillah. Jadi saya telepon, seminggu setelah datang dari rumah saya, sudah membaik dan sudah dalam kondisi sangat berbalik dari yang ada. Ya. Masalahnya berat, coba bayangkan dia menjadi suami kedua dari salah seorang perempuan. itu. Di antara permasalahannya suami kedua, bukan istri kedua, kayak itu. Suami kedua teman kerjanya. Jadi si perempuan ini punya suami, tapi juga mengakui istri suami. Permasalahan satu tadi. Nah ini caranya, ya. Dan kalau memang sekarang sulit, diajak ngaji aja yang masalah-masalah yang sifatnya umum dan jangan rutin dulu. Pokoknya ada kajian umum, tabligh akbar, bergabung diberikan kaset, dan insya Allah sambil tidak kalah pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang yang paling efektif kalau kita bisa ajak ke tempat orang yang ahli, orang yang ahli diberikan nasihat dengan cara itu insya Allah. Bagaimana menyikapi pengaruh media terhadap anak seperti game, TV, komputer, jadi cuma TV-nya dijual lama ya. Disetel atau disetel stasiun semua tak jauh ya, ini dicopot nanti-nanti kan jadi sebut. Bagaimana cara mengawasi anak yang akan kita sekolahkan di pesantren di Indonesia, sementara kita orang tuanya ada di ini caranya begini. Pertama, kita pilihkan pesantren yang betul-betul amanah dan ada kontrol kan. Alhamdulillah kalau seperti apa namanya Ibnu Hajar ini online, setiap hari kita bisa lihat perkembangan anak kita. Setiap anak itu ada database-nya. Anak ini perkembangan hafalannya sekian, anak ini perkembangan hadis Quran, ini Qurannya sekian, hadisnya sekian, untuk ilmu sekian, rankingnya metodenya sekian, dan plus komunikasi. Soalnya sekarang ini alhamdulillah ya, masalah komunikasi itu tidak ada ruang, waktu, dan tempat. Bahkan ada ini sekalian, di mana saja kita bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, pada waktu hari ini pun itu kita manfaatkan, kita tengok, kita jenguk, dan kita maksimalkan pertemuan kita. Jangan cuma ketemu dok, makanya pertemuan itu sudah harus kita program. Nanti kalau saya ketemu anak saya, yang saya cek apanya? Akidahnya kek, akhlaknya, sikapnya. Jangan cuma ketemu, yuk jalan-jalan taman mini, ini dan yang lain enggak. Tapi saya sudah buat schedule. Saya ketemu sama anak saya ini nanti apa yang harus saya perform, saya cek. Apakah masalah ininya, nilai-nilainya, apa Qurannya, apakah suluknya, sikap dia sama gurunya atau apanya. Dan alhamdulillah kalau di Ibnu Hajar itu dari mulai masalah fasilitas, transportasi, ya, tempat untuk rekreasi, permainan, dan juga tempat-tempat perbelanjaan itu sangat dekat karena di pusat kota, sehingga cukup mudah untuk melakukan pembinaan dan kontrol tentang masalah jauh. Sama sebetulnya ibu bapak di Qatar dengan saya Jakarta Solo sama aja, sama-sama nggak bisa ketemu kan? Mau dekat mau jauh sama-sama nggak bisa ketemu. Saya sih itu bisa dihitung juga ketemu sama anak, tapi pemantauan lewat ya HP, lewat ini, alhamdulillah kalau bisa diakses lewat internet, lewat ini, masya Allah. Dan nanti kita akan fasilitasi itu, tapi tolong anak tidak boleh dipegangi HP dan anak tidak boleh belajar laptop sendiri, tapi di bawah pengawasan semua supaya tidak disimpang paham. Ini soal masalah pendidikan di pesantren. Saya punya anak lelaki berusia 13 tahun. Sholat dan bacaannya baik, tetapi sifat dan kelakuannya kurang enak seperti berbohong, mencuri, bunda, menurut. Ya, ini betul. Di antara sifat dasar anak itu di sini pertama suka bohong, terus suka mencuri. Ibu, tolong dicatat. Ini ibu cepat mendapat mencari solusi karena ini nanti bisa berkembang kalau parah menjadi penyakit yang disebut dengan kleptomania. Kleptomania itu penyakit psikologi anak suka gampang bohong, gampang nyuri. Bahkan dia tidak merasa bersalah ketika mencuri, dan tidak merasa diri bersalah ketika bohong. Dan ini semuanya dilakukan pasti punya pemicu. Pertama, dia itu awalnya punya setiap punya keinginan diekspresikan dengan cara bohong. Karena khawatir kalau jujur nggak diperang, tidak dipenuhi orang tuanya. Kalau jujur, ini awal ketakutan dia. Nanti kalau saya jujur pasti nggak dikasih sama orang tua. Mendingan bohong, ya tapi bohong baik katanya. Jadi kalau bohong sukses, tapi kalau jujur gagal. Akhirnya dia tempuh dengan cara itu. Apa tujuannya? Dia bergaul dengan teman yang dia selalu kalau minta sama orang tuanya dengan cara bohong sukses. Akhirnya ditipu, wah ini nampaknya bagus ini. Dia setiap minta sama orang tuanya bohong ajar. Atau mungkin dia melihat satu cerita, membaca cerita, melihat satu film dan yang lainnya, sehingga jalan hidup yang lancar, yang bagus itu dijalani dengan cara berbohong. Atau yang terakhir, alhamdulillah, ini memang ada watak dasar yang gen dari turunan orang tuanya seperti itu. Tapi tolong dicatat, ini semuanya bukan tidak ada solusinya. Nah, cara untuk memberikan suatu kiat anak ini supaya tidak gampang bohong. Pertama, tolong ibu-ibu, anak ini dilatih, dicek kejujurannya dengan cara dilatih. Umpamanya sekarang. Biasanya anak itu berawal dari mulai uang saku biasanya. Uang saku sama semester, dia minta katanya untuk uang semester padahal enggak. Atau uangnya yang harusnya dibayarkan untuk sekolah dibuat untuk apa? Dicek. Itu. Beli apa tadi? Atau kita suruh beli sendiri. Jangan serba dibelikan. Jadi anak diajak aja ke pasar. Sekarang umpamanya anak tersebut ingin tas, kita ajak aja ke pasar. Kamu mau tas yang mana? Coba ambil sendiri berapa. Dari situ nanti kebutuhan dia, dia ingin sendiri dan kita turuti. Dan dia tidak akan punya peluang untuk bohong. Itu satu. Terus keduanya, biasanya ketertarikan untuk mencuri itu karena ada sesuatu yang menarik di luar, tidak ada di rumah. Bukan tidak kurang miskin atau kekurangan, tidak. Nah dalam hal ini tolong diusahakan kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi. Penuhi aja dalam waktu penyembuhan ini, ya. Bukan berarti nanti terus-terusan kita manjakan seperti itu. Jadi pada saat proses penyembuhan, terapi penyembuhan ini, kebutuhan apa saja kita penuhi supaya untuk tidak memberi peluang dia untuk nyuri. Minta apa aja. Dan nanti kalau seandainya ketahuan, langsung kita berikan satu sanksi. Nah inilah yang paling penting. Sanksi yang tepat inilah harus kita kaji betul-betul. Artinya kalau seandainya anak tersebut ketahuan bohong betul-betul, ini baru setelah itu kita kasih sanksi dan harus tepat. Dan memang ini penyakit tidak mudah. Bahkan pernah saya itu menterapi gagal total. Bahkan ini HP saya dipakai itu hampir habis 14 juta. Dibuat premium call itu. Jadi awalnya ya bohong. Tapi sudah ibadahnya sudah bahkan dibawa ke dadan Hawari juga gagal. Di tempat kita gratis di dadan Hawari habis berapa juta itu gagal. Yaitu pinjam HP katanya supaya memudahkan kontak orang tua katanya. Wah insya Allah saya ingat juga ternyata juga premium call hampir 14 juta. Bohong memang masya Allah. Mudah-mudahan Allah menghilangkan sifat-sifat ini dari anak kita dan kita dilepaskan dari ujian dua ini, itu penyakit kleptomania namanya ya Bu ya. Kleptomania itu suka bohong, suka mencuri. Ya Allah. Anak-anak di apabila mereka pulang, anak harus bagaimana? Karena selama ini mereka pulang anak kurang kontrol karena kasihan anggota anak harus tinggal. Maksudnya apa? Bagaimana? bagaimana untuk menyekolahkan anak di sekolah internasional yang mayoritas pengajarnya orang kafir dan pelajarannya agamanya hanya sedikit. Hal nggak boleh, kecuali nggak ada sekolah. Jalan kali di sini banyak sekolah. Inilah termasuk ke apa namanya, termasuk kewamahan dan termasuk kekalahan umat Islam. Dan yakin orang tua seperti itu nggak punya prinsip. Oleh karena itu diperhatikan dengan baik. Hancur anak muda dapat apa sekarang oleh pihak duit ikut. Matematikanya hebat, umumnya bagus, dapat kerjaan mapan, tapi akidahnya dikelupas, didistorsi. Akhirnya menjadi anak yang sekuler, bahkan menjadi anak yang liberal, membenarkan agama mana saja, bahkan dengan enaknya mengadakan semua agama sama. Ini di sini sulit dari sekolah yang ya itu tadi, kalau memang nggak ada ya tadi kita harus membentengi dengan benteng yang kuat ya. Dengan benteng yang kuat artinya gini, harus ada pembelajaran yang ketat, yang teratur, tertib, yang seperti saya jelaskan tadi dari orang tua. Kalau kita sebagai anak merasa orang tua pilih kasih, apa harus dilakukan? Kalau orang tua pilih kasih itu yang harus dilakukan, pertama kita lihat dulu apa memang benar pilih kasih. Apakah itu hanya sekedar perasaan? Terus kemudian yang kedua, kalau memang pilih kasih, di dalam bidang apanya? Jangan sekarang ini ditutup lubang. Bapak itu gak adil. Jangan. Ibu gak adil. Tapi sekarang gak adilnya di bidang mana? Umpamanya masalah memberi rumah, memberi tanah. Itu kita dudukkan saja dalam Islam. Itu orang tua kalau memberi satu meriah itu harus adil dan rata. Itu caranya ya. Insyaallah ya itu saja. Dan kembali lagi, ini sekedar harus ada presentasi juga sebelum saya tutup. Saya mengajak kepada bapak-bapak sekalian yang hadir di sini untuk bisa menyisihkan dananya untuk kelangsungan pondok pesantren Ibnu Hajar yang ada di Jakarta insyaallah. Dan mudah-mudahan antum ada kesempatan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan satu janji, man yang yuqrid Allah qardan hasanan fa yudha'ifu lahu adaa'an katsira. Dan nanti insyaallah kita akan tinggalkan proposalnya dan juga informasinya berupa CD untuk bisa dilihat, diperhatikan. Dan mana kosoma ilmu sodakoh, harta tidak akan bakal kurang karena disedekahkan, apalagi ini sifatnya adalah ceria, yaitu karena tetap pahalanya mengalir. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu syawal salam di Jakarta, karena ini pondok satu-satunya didik di Jabodetabek, di tengah kota, yang bermanhaj salam ahli sunnah wal jamaah baru satu ini. Ya walaupun tidak seluas yang ada, tetapi ini adalah bibit, ini adalah merupakan satu cikal bakal dan animonya masya Allah Bu ya. Ya kita targetkan penerimaan murid cuma 60, ternyata yang datang gelombang pertama aja 100, kurang lebih 100. Ini belum kita buka yang kedua, tapi kita tidak akan buka karena tidak mungkin tabung. Nah sekarang yang emergency adalah satu dari serikat, kemudian pelapor, dan yang ketiga penyelesaian tanaman air, terutama tempat FCK masjid. Mudah-mudahan yang berimpak masuk ke dalam hadis Rasul, mandana inai masjidah bahagamu yang mubaindah kejanah, barang siapa yang membangun rumah masjid di rumah Allah, maka Allah akan bangun ke rumah di surga. Bismillah.